بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, memulai kajian kita, bermohon kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sampai dengan malam Jumat ini, di antara hamba-hamba Allah yang belum beriman, bersyahadat, dikuatkan jiwanya oleh Allah untuk bisa bersyahadat dalam lisannya sampai ke hatinya sebelum ia wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga Allah menjaga kita yang telah bersyahadat agar mampu mempertahankan syahadat kita, keislaman kita, sehingga bisa kita rawat dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang mulia insyaAllah. Pada hari ini insyaAllah akan ada edisi spesial. Sudah lama kita tidak berdiskusi dari materi yang telah disampaikan. Untuk itu, malam hari ini insyaAllah kita akan hadirkan edisi spesial untuk bertanya jawab. Namun demikian, kita mencoba untuk membuat sistem yang teratur. Karena itu, staf kami dari Al-Hidayat Official telah menyampaikan kepada teman-teman berita informasi tentang kajian malam hari ini dari sejak siang tadi, dan menyampaikan jika pun ada pertanyaan yang sekiranya bisa kita diskusikan bersama, Anda bisa menyantumkan dalam kolom tertentu untuk kemudian dikumpulkan oleh staf kami dan di-print out serta ditampilkan malam hari ini untuk kita diskusikan bersama. Ada beberapa yang sudah sampai kepada kami, saat ini sudah di-print out. Ada yang dari Instagram, di IG, pun demikian dengan di YouTube. Ya, jadi nanti yang berjalan, Anda bisa masuk lewat IG, Instagram, di Adi Hidayat Official. Ya, kemudian juga di YouTube, ya, yang Adi Hidayat Official. Anda bisa cantumkan di kolom komentar khusus topik tentang diskusi pada malam hari ini di Al-Quran Sunnah Solution. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar dari pertanyaan yang disampaikan saudara kita. Kita ambil dari Instagram dulu. Dari, ini, todaytripid.id, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya seorang petugas kebakaran. Baik, maksudnya pemadam kebakaran, ya. Baik, dan waktu itu saya ingin berangkat untuk sholat Jumat, dan di waktu yang bersamaan alarm atau panggilan kebakaran berbunyi, Ustaz. Saya langsung bergegas untuk merespon panggilan alarm kebakaran itu, Ustaz. Bagaimana hukum sholat Jumatnya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Baik, pertama semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda dan memberikan kekuatan iman serta konsisten menjaga itu sampai dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini menunjukkan kuatnya sinyal iman yang ada dalam diri kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang dalam keadaan lapang bahkan belum tergerak untuk menunaikan sholat. Bahkan masih didapati dalam konteks ibadah Jumat pun yang sangat mengikat, fardu ain, dan pahalanya banyak. Bahkan sebelum dimulai sudah banyak datang tawaran pahala. Ada yang terkait dengan kemudahan dunia, ada yang terkait dengan kelapangan akhirat, kan? Masih ada saja bahkan yang menunggu khatib naik ke atas mimbar. Bahkan ada yang nunggu khutbah kedua baru datang. Bahkan ada yang menunggu sampai sholat ditunaikan. Ya, bahkan ada yang menarik, sudah datang, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, tapi masih bikin khutbah sendiri, gitu kan? Jadi khatib khutbah, ini khutbah di belakang, bikin forum sendiri. Nah, itu hal-hal yang untuk diingatkan untuk semuanya supaya bisa dikoreksi kembali. Karena hal demikian, apalagi bila sudah Allah berikan taufik, dia bisa datang, tapi membuat satu tindakan-tindakan yang bisa mengurangi pahala Jumat, bahkan menghilangkannya. فَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَتَلَهُ. Siapa yang berbuat hal yang tidak baik, yang tidak sesuai, yang tidak bermanfaat, maka berpotensi akan kehilangan Jumatnya, kata Nabi SAW. Kembali ke pertanyaan ini. Dalam kondisi beliau sudah siap Jumat, kan? Sudah siap untuk berangkat, qadarullah, kemudian ada sesuatu yang sangat darurat, ada panggilan alarm, satu kebakaran terjadi dan beliau harus kemudian menunaikan tugasnya untuk memadamkan itu. Bagaimana dengan status Jumatnya? Pertanyaan ini dalam fiqih itu termasuk dalam bab fiqih aulawiyah. Aulawiyah itu adalah fiqih prioritas. Jadi kalau ada dua kondisi tertentu, mana yang harus diprioritaskan? Ya, kalau kita tarik dalam kondisi salat, ada fardu, ada sunnah. Ya, ketika bersamaan dengan waktunya datang, mana yang didahulukan? Anda datang misalnya atau bangun dalam kondisi misalnya dekat-dekat ke waktu subuh, Anda salat kemudian ya tahajud, harapannya demikian, tapi harap-harap bisa bangun, ternyata subuhnya pun terlambat bangunnya, misalnya karena jam 5 dan sebagainya. Ya, maka mana yang didahulukan? Apakah misalnya masih sempat menunaikan sholat sunnahnya atau kemudian dahulukan fardunya? Nah, dalam kondisi seperti ini, bila memang dimaksudkan kondisinya bertemu di antara keduanya, maka didahulukan fardunya. Kecuali dalam keadaan lapang tertentu yang bisa tunaikan sunnahnya dulu, baru kemudian diisi dengan fardunya. Ada kondisi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam perjalanan kemudian terlambat bangun, nah itu pernah mengerjakan sunnahnya dulu karena kondisi dalam keadaan yang sangat lapang. Tapi dalam kondisi yang darurat, misalnya Anda harus berangkat ke kantor gitu kan, kalau Anda kerjakan sunnahnya dulu kemudian bisa lebih jauh lagi, maka Anda bisa dahulukan fardunya kemudian diganti dengan sholat-sholat sunnah setelahnya, bisa syuruk atau duha. Nah, terkait dengan kondisi ini, kaidah fikihnya berbunyi begini: ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat itu membolehkan, ya, bahkan meninggalkan sesuatu yang tadinya diharuskan atau mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Itu ad-daruratu tubihul mahdhurat, demikian kaidahnya. Nah, saya beri contoh misalnya membolehkan meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Seperti kasus apa? Jumat ini. Ya, kasusnya Jumat, wajib kita tunaikan Jumatnya, tapi dalam kondisi tertentu yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau ancaman yang lebih kuat, yang harus kemudian dengan tugas Anda harus dibereskan itu semua, maka yang didahulukan adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan fasilitas yang lebih prioritas, ya, dibandingkan dengan mengerjakan ibadah Jumat yang saat itu walaupun statusnya fardu. Nah, apa dalil terkait dengan ini yang spesifik? Kita ambil misalnya, ada imam namanya Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq Asy-Syatibi, Ismail Asy-Syatibi. Beliau punya kitab namanya Muwaffaqat. Ya, dalam kitabnya Muwaffaqat dipresentasikan tentang 5 ya maqasid syariah, dikenal dengan kuliyatul khamsah, 5 prinsip umum dalam agama. Di syariat Islam itu diturunkan tujuannya untuk menjaga dan menerapkan 5 hal pokok dalam kehidupan. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ya, yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mali, menjaga harta. Yang kelima hifdzun nasali, menjaga keturunan. Nah, 5 syariat Islam ditujukan untuk menjamin keberlangsungan harmonisasi 5 prinsip kehidupan ini. Nah, di antara 5 ini terkait pertanyaan Anda adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karena itu diharamkan dalam Islam membunuh, diharamkan melukai, merampok, membegal, haram hukumnya karena bisa melukai, ya, kepada fisik, bahkan bisa menghilangkan nyawa atau jiwa. Dalam kondisi tertentu, jiwa dalam keadaan terancam, maka prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah bahkan yang sifatnya fardu. Ya, saya ambil contoh misalnya dalam konteks kebakaran yang Anda sampaikan. Boleh jadi di tempat yang terbakar itu ada nyawa yang harus diselamatkan. Ya, sedangkan Anda ada tuntutan untuk Jumat, maka menyelamatkan nyawa itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengerjakan sholat Jumat yang bahkan dalam kondisi ini Anda bisa ganti kemudian dengan menunaikan sholat zuhur. Ya, jadi benar tindakan Anda dan di sini Anda mendapatkan pahala lebih. Ya, jadi niat Anda sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kedua, Anda punya tambahan amalan lain dengan mengerjakan tugas Anda, merespon panggilan tadi untuk menyelamatkan nyawa dan fasilitas-fasilitas yang lebih prioritas. Setelah itu Anda ganti dengan menunaikan salat zuhur. Ya, kasus berbeda, misal Anda sedang salat di masjid, ya, kemudian terjadi gempa dan Anda merasakan struktur bangunannya tidak kuat. Ya, sudah mulai ada tanda-tanda sebagian atap jatuh dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini pun jangan pertahankan sholatnya. Anda bisa keluar, membatalkan sholatnya, keluar dari situ, berlindung di tempat yang lebih baik. Setelah itu gempa reda, Anda bisa lanjutkan kembali sholatnya. Ya, berbeda jikalau kemudian konstruksi bangunannya Anda rasakan kokoh, ya, Anda rasakan kokoh, kuat, gempanya sekalipun misalnya agak terasa tinggi, tapi getarannya tidak menjadikan struktur bangunannya terganggu, ya, Anda bisa bertahan untuk melanjutkan sholat misalnya dengan kekuatan iman masing-masing tentunya. Seperti yang pernah terjadi di Bali. Dan semoga Allah memuliakan saudara-saudara kita di sana. Ada, saya pernah lihat seorang imam sedang memimpin sholat, kan, sambil memegang tembok, dia baca ayat kursi dan bermohon pada Allah. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya berlanjut dalam tetap keadaan gempa. Nah, demikian saudaraku. todaytrip.id ya, semoga Allah memuliakan Anda, tetap konsisten dalam pekerjaan Anda, niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kan tidak selalu terjadi, ini sifatnya sementara ya, kan enggak mungkin setiap mau Jumatan ada kebakaran gitu kan. Ini kondisi-kondisi yang tertentu saja. Nah, mohon izin sebelum saya merespon yang lainnya, saya lanjutkan lagi supaya kita paham. Tadi maqasid syariah itu ada berapa? Ada 5 gitu kan. Yang tadi saya jelaskan hifdzu nafsi, menjaga jiwa. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Sekarang kita banyak temukan berita ada pembunuhan kayaknya gampang banget menghilangkan nyawa orang, ya kan? Kemudian juga mohon maaf sekali ada pembegalan, perampokan dan sejenisnya yang bisa melukai fisik, berpotensi menghilangkan nyawa. Itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi. Ya, hati-hati karena memutus peluang seseorang untuk bisa membawa misi kehidupan yang telah Allah amanahkan kepadanya, memakmurkan bumi untuk ibadah, untuk bawa bekal, kemudian dia lukai, ya kan? Bahkan dihilangkan nyawanya ya, dan seterusnya. Maka ini disebutkan langsung oleh Al-Quran ancamannya dahsyat ya. Misal di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-92-93 ya, khususnya di 93-nya teman-teman sekalian, itu langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam ya, siapa yang merencanakan satu pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain, maka balasannya langsung neraka jahannam, seakan-akan dia pesan kafling di neraka jahannam. Hati-hati, khalidan fiha, kekal di dalamnya, dijamin enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 3, wa la'anahu, dilaknat langsung oleh Allah, wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5, ancaman bagi orang yang sengaja merencanakan pembunuhan menghilangkan nyawa. Jadi saking pentingnya nyawa, enggak boleh sembarangan dianggap. Ya, hati-hati. Hati-hati sekalian ya teman-teman sekalian, hati-hati saya ingatkan, bertobat ya, bertobat. Pelaku-pelaku kriminalitas yang berpotensi mengganggu pada fisik, melukai, bahkan menghilangkan nyawa, itu ancamannya neraka jahanam ya. Jadi berpikir dulu. Dan di sini sering saya tegaskan, karena itu orang Islam yang imannya benar ya, mustahil akan pesan tempat kafling di neraka jahanam. Karena itu kalau Anda pun mendengar pengajian-pengajian, kelompok-kelompok tertentu mudah mengajak Anda untuk melakukan misalnya tindakan yang keras ya, sampai-sampai menghilangkan nyawa orang, ngebom sana-sini dalam konteks yang tidak dibenarkan secara syariat, maka hindari, karena resikonya begitu tinggi. Ya, mereka menduga amalannya benar, padahal keliru. Demikian di surat Al-Kahf diisyaratkan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada yang urutan pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini bagian yang sangat pokok. Ya, menjaga agama ini pengertiannya bisa dua ya. Satu, menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penjagaan itu bisa menjadikan bekal kita menuju Allah lebih ringan dan mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk meraih surganya ya. Baik, misal menjaga apa saja di antaranya? Ad-din, din itu Islam ya. Quran surah ketiga ayat 19, innad-dina 'indallahi Islam, din yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di antara turunan-turunan amalan Islam atau syariat Islam ya, apa saja misalnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashum ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada salat di situ disebutkan. Jadi menjaga agama, menunaikan salat dengan benar, tunaikan salat dengan khusyuk, tunaikan salat dengan fardu dan sunnah-sunnahnya, perbaiki diri kita dalam salat. Apa manfaat menjaga salat itu? Bekal kita untuk ke akhirat nanti. Ya, amalan pertama dihisab itu salatnya. Puncak amalan kita akan terkait dengan salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Ya, sungguh amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat itu salatnya. Jika salatnya benar, idza salahat salaha sa'iru 'amali, maka benar seluruh amalan-amalannya. Baik, itu tanda kebaikan bagi amalan yang lain. Wa idza fasadat, jika buruk salatnya, rusak, maka rusak seluruh amalan-amalan yang lainnya. Jadi kita tujuan menjaga syariat, kenapa perempuan berhijab ya, kenapa kemudian diperintahkan salat, kenapa diperintahkan berzakat, kenapa diperintahkan puasa, salah satu hikmahnya untuk mencari bekal saat pulang ke akhirat. Anda di dunia saja bekerja cari bekal, maka masa untuk urusan akhirat yang abadi tidak mencari bekal ya. Untuk urusan dunia yang sementara kita mencari bekal dengan maksimal, berangkat gelap mencari bekal dunia, pulang gelap lagi, bahkan ada yang istirahatnya sebentar. Walaupun demikian, saat didapatkan toh hidupnya tidak abadi, wafat dia tersisa. Kalau bukan dia tinggalkan dunia duluan, dunia tinggalkan dia duluan. Nah, sekarang kalau dunia begitu dikejar mencari bekalnya, kenapa akhirat yang abadi tidak ada kematian lagi dan setelah itu dan abadi kehidupannya kita tidak memiliki bekal? Hifdzuddin, menjaga nilai-nilai agama, perintah-perintah agama, diantara hikmahnya memberikan bekal kepada kita untuk bisa membawa nilai kehidupan terbaik saat di akhirat. Yang kedua, pengertian hifdzuddin bisa diartikan membela, ya, izzah, kemuliaan nilai-nilai agama, ya. Misal membela tentang nilai-nilai keislaman, membela tentang orang-orang Islam misalnya di sekitaran kita sebagai bagian dari nilai persaudaraan. Ini bagian dari hifdzuddin. Ya, itu berlaku bagi siapapun, berlaku bagi kita semua. Ya, misal saat ada misalnya, ya, itu pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bergerak untuk menunjukkan keimanan kita. Jadi jangan Anda katakan Islam enggak usah dibela, sudah ada Allah. Itu perkataan yang keliru, perkataan yang menyesatkan. Tujuan hifdzuddin membela itu untuk menunjukkan iman, untuk menunjukkan rasa. Sama persis dengan begini, kita WNI, warga negara Indonesia, sedang di luar negeri, negara kita dilecehkan, kan kita tergerak kan? Ya, negara kita direcehkan, dijelek-jelekkan, kita membela. Kata siapa Indonesia sarang teroris? Kata siapa Indonesia enggak benar? Kita tunjukkan. Ya kan? Kita berekspresi. Jangan kita katakan enggak usah dibela, diam aja udah ada TNI kok. Nah, itu perkataan ngawur. Ya, perkataan yang aneh gitu. Nah, justru pembelaan kita menunjukkan rasa kewarganegaraan kita, rasa cinta kita kepada bangsa. Demikian ad-din. Maka jangan heran ketika Al-Qur'an ada yang melecehkan misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW dilecehkan misalnya, maka muncul pembelaan-pembelaan untuk menunjukkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hifdzuddin. Dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hifdzul aqli. Yang ketiga, din sudah, ya, nafas, jiwa sudah, kemudian akal, menjaga akal. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa. Nah, ini pengertiannya dua. Menjaga akal ini, jangan sampai akal pikiran kita lemah. Akal ini tanda keistimewaan kita sebagai manusia yang membedakan dengan hewan. Ya, hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Perbedaan manusia dengan hewan itu terletak pada akal, ya. Ya, terletak pada akalnya. Dan dengan akal itu manusia dimuliakan. Ya, karena itu sering dalam Al-Quran akal disinggung. Orang-orang yang sering mengatakan kebaikan, memerintah pada kebaikan, tapi dia enggak mengerjakan apa yang dia katakan. Maka disebut, apakah kamu berakal? Ya, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-44 misalnya. Ya, atamurunan nasa bil birni wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun? Engkau pandai memerintahkan orang lain berbuat baik, gitu kan? Mengerjakan ini, mengerjakan itu, sementara engkau tidak mengerjakannya. Namun demikian kau memahami maknanya, sering membaca bukunya, kitabnya, sering lihat Al-Quran, tapi engkau enggak kerjakan, pandai menyuruh orang. Akal kamu di mana? Jadi akal itu punya peran yang sangat luar biasa. Akal adalah wasilah terbaik untuk membawa peran penting kita sebagai khalifah di bumi, memakmurkan bumi, bekerja dengan baik. Itu fungsinya ada pada akalnya. Ya, kalau akal hilang, taklif agama bisa tidak berarti. Ya, taklif agama, beban untuk sholat bisa diangkat, rufi al-qalam, ya, diangkat bebannya, salah satunya alil majnuni hatta yusyaka, ya, dari orang yang akalnya terganggu sampai dia waras lagi, ya. Pun demikian dalam kehidupan juga, jadi tidak berfungsi, ya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, agama datang untuk memberikan perlindungan kepada akal dengan dua cara. Satu, ya, aktifkan potensi-potensi akal kita supaya menjadi pribadi yang cerdas yang menuntun kita untuk membawa misi kebahagiaan dan kesuksesan di bumi. Maka dari situlah turun ayat-ayat Quran meminta kita mengaktifkan potensi sinyal-sinyal akal kita dengan belajar. Misalnya wahyu pertama turun, iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo, ajakan untuk membaca, banyak baca, luaskan wawasan kita. Kemudian nanti ada minta ayat untuk belajar. Ya, bahkan disertakan dengan jihad. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Belajar wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi belajar disamakan dengan jihad pahalanya, ya, punya tanda kekuatan iman kita. Itu hal-hal yang sangat penting. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa ada yang tidak di antara kalian tidak tergerak untuk bisa meneliti Al-Qur'an? Ya, meneliti. Di Qur'an itu ada ayat riset. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat? Ada riset. Afala tatafakkarun? Ada bagaimana meminta akal kita digunakan untuk mencerna dengan baik. Ada tentang logika, ada tentang macam-macam. Salah satunya di antara kemuliaan itu Al-Qur'an mendorong umatnya untuk pintar, cerdas, meneliti segala hal, menyimpulkan dengan cara yang benar. Jadi kalau kita menjadi muslim, mesti bangga. Bangga. Dan di antara kebanggaan kita, ada dorongan dari Al-Quran untuk mendorong kita menjadi pribadi yang cerdas. Orang Islam mesti cerdas dalam setiap bidang kehidupan. Ya, di ekonominya cerdas, hukum cerdas, politik cerdas, matematika cerdas, eksakta cerdas, sosial cerdas. Jadi umat yang cerdas. Ya, jadi yang paling depan, jadi pionir. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjaga akal ini pun Al-Quran menerapkan larangan-larangan yang bisa merusak akal. Karena itu diharamkan misalnya mirasantika dengan segala jenisnya, minuman keras dan narkotika, ya disebut khamar. Ya di Quran surah kedua ayat 219 misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang khamar. Khamar itu disebut khamar mayakhmurul aqla, yang merusak akal. Ya, sehingga ketika dikonsumsi bisa merusak saraf-saraf di otak kita, di akal kita. Ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri, ngawur perkataannya, merusak daya ingat, lemah. Karena itu orang Islam tidak bersinggungan dengan narkotika, tidak bersinggungan dengan narkoba. Orang Islam tidak nyabu, orang Islam tidak mengonsumsi ganja, orang Islam tidak mengonsumsi segala hal yang bisa merusak akalnya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Anda tidak minum minuman keras? Ya, nah, Anda bisa jawab, karena minuman keras bisa berpengaruh kepada akal saya, otak saya. Islam mengajak saya untuk pintar, sedangkan minuman keras ini bisa mengurangi kepintaran saya. Baik pun demikian dengan makanan-makanan lain. Karena diharamkan dalam Al-Quran mengonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak bagian tubuh kita pun mengganggu jalan pikiran atau akal kita. Jadi kalau sadar dengan ini semua, maka maqasid syariah tujuannya, kita pasti akan menerima syariat dengan baik. Ya. Kemudian ada yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ada dua timbangannya, akhirat dan dunia. Akhirat itu menjaga harta dengan cara beramal lewat harta kita. Zakat, infak, sedekah. Dengan mengeluarkan itu Allah tambah lagi harta kita dan mencatatkan pahala untuk memberikan rahmat Allah saat kita pulang menuju Allah di akhirat kelak. Ya. Kemudian kedua, penjagaan dalam bentuk menjaga harta itu dilarang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, karena itu di Islam dilarang mencuri dengan segala jenisnya. Korupsi, nah itu ya. Awas, mencuri apapun, harta yang kecil, yang besar dilarang. Karena dengan itu berpotensi bisa merusak tatanan kehidupan sekaligus, maaf, bisa salah menggunakan harta itu dengan kehilangan berkahnya. Jadi kalau ada larangan di Islam, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan riba, salah satu manfaatnya supaya tidak mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan menghilangkan peluang kita mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Terakhir, hifdun nasali, menjaga keturunan. Ya, di sini ada dua juga. Pertama, petunjuk-petunjuk langsung dari Al-Quran, dari hadis untuk menyiapkan keturunan kita lebih baik dibandingkan dengan kita. Karena tantangan mereka di masa depan itu lebih daripada yang kita hadapi sekarang. Di antaranya Quran surah keempat, An-Nisa misalnya ayat ke-9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya. Dan kata Allah, hendaklah engkau merasa khawatir jika engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah, lemah akalnya, lemah agamanya, lemah pikirannya, lemah hartanya. Siapkan mereka jadi generasi terbaik. Dan itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan merawat keturunanmu. Maka seperti Imran dengan Hannah menikah, ya, kemudian lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada Hannah dan Imran, bapak ibunya. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Demikian terus sampai ke bawah, teman-teman sekalian, karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita. Jangan katakan, Ustaz, doakan anak saya jadi seperti Anda. Tidak, harus lebih baik daripada seorang Adi Hidayat. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada apa yang saya hadapi saat ini. Dan yang terakhir, dilarang. Sekali lagi, ada perintah, ada larangan. Dilarang berbuat sesuatu yang bisa merusak garis keturunan sehingga mereka tidak ternoda di masa depan. Contoh, langsung perbuatan zina. Dilarang zina, dilarang berbuat tindakan-tindakan seksual yang menyimpang. Karena dengan itu bisa memengaruhi keturunan-keturunan sehingga memberikan cacat pada jalan kehidupan yang dengan itu bahkan menjadi berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Mohon maaf agak sedikit cepat karena kita berburu dengan waktu sholat Isya. Telah tiba waktu sholat Isya di Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi di baratnya. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya kami di sini. Setelah itu kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adi Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, terhubung kembali dalam tayangan Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Alhamdulillah kami di sini di Indonesia bagian barat khususnya dari Bekasi telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan Anda di wilayah manapun di muka bumi ini yang tersambung lewat saluran kami Al-Hidayat Official. Semoga Allah memudahkan untuk menunaikan sholat dengan penuh kekhusyuan sesuai dengan waktu di wilayah Anda masing-masing. Ada yang terhubung dengan kami di Taiwan, Uni Emirat Arab, dari Arab Saudi, dari Malaysia, dari Hong Kong, bahkan dari Kazakhstan ya. Masya Allah, semoga teman-teman semuanya senantiasa dilindungi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh belahan dunia. Di kehidupan kita tetap istiqomah dalam ibadah, cari bekal yang baik, tunjukkan identitas muslim yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pun demikian, jaga ya nilai kebangsaan kita, negara kita, sehingga dengan itu kita tetap menjadi insan yang terbaik dimanapun kita berada. Kita lanjutkan, tadi kita telah belajar bersama dari pertanyaan sahabat kita dari IG, Instagram, telah kita jawab ya tentang bagaimana hukumnya merespon panggilan atau alarm dari situ ke kebakaran yang terjadi dan dengan konsekuensi itu mesti meninggalkan Jumat. Telah kita jawab tadi, prinsipnya adalah itu boleh dilakukan secara agama dan bisa mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhur, akan termasuk dalam bab fikih aulawiyat seperti yang telah saya terangkan. Anda yang baru bergabung silakan simak tayangan kami sebelum menunaikan sholat Isya. Sekarang kita pindah dulu ke YouTube ya. Di sini ada sebelah kiri saya teman-teman yang bertanya lewat YouTube. Bismillah, dari saudaraku Ahmad Dairobi. Semoga Allah muliakan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, silakan. Di pertemuan minggu lalu pada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13 ya, terdapat kata safaha. Ya. Baik. Yang berarti bodoh. Ya. Oh ya. Baik ya, ketika orang-orang apa namanya yang tidak beriman diseru, ya. Orang-orang munafik di sini diseru oleh orang-orang beriman untuk meninggalkan sifat nifaknya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu. Dan ketika dikatakan pada orang-orang munafik sebagai kasih sayang orang beriman kepada mereka supaya meninggalkan sifat nifaknya, supaya sehat lagi, supaya sembuh lagi, aminu kama amana an-nasu. Ayo beriman yang benar, tunjukkan imanmu seperti orang-orang lain juga beriman. Ya, mereka tidak ada sifat nifaknya, tidak menjadi munafik, membela agama dengan baik, menunaikan sholat dengan baik, tidak menyoal si keislaman, ya, tidak menyoal hal yang berbau Islam. Ya, kemudian apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang sufaha itu? Ya, dari kata safi, jamaknya sufaha, dari kata safah, ya. Kemudian pertanyaannya juga terdapat kata bodoh. Pada Quran surah keempat, maksudnya An-Nisa ayat 17 juga terdapat kata bodoh, tetapi pada lafaz jahalah. Jadi perbedaan antara jahalah dengan safah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ini tentang taubat ya. Tentang taubat ada kata jahalah. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin ya tsumma yatubuna min qarib. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat yang disampaikan dari hamba-Nya yang pernah berbuat satu kesalahan, ya bijahalah karena sifat jahalahnya. Kemudian dengan cepat dia bertobat, dia sadar itu salah, ya, kemudian dengan cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat demikianlah yang diterima, yang dikesankan kepada kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau barangkali membaca terjemahan, menemukan diterjemah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13, ya, sufaha diterjemahkan dengan bodoh, kemudian di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 jahalah diterjemahkan dengan bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Wah, ini kita masuk dalam edisi Sitama, ya, serupa tapi tak sama. Baik, mari kita turunkan teman-teman sekalian. Nah, jadi satu, ada kata sufaha, anu minu kama amanu sufaha, ini perkataan orang-orang munafik, ya, seperti ini. Yang kedua ada kata jahala, bi jahalatin thumma yatubuna min qarib, ya. Jahala. Baik, ini seperti pernah kita uraikan. Ini jamak dari kata safihun, ya. Safa. Ada dulu dikenal dengan Abdul Abbas As-Safa, ya. Ini sifat dari kata jahlun, jahila yajhalu jahlan, ya, wa jahalatan. Nah, saya ingin menerangkan dari yang kedua dulu, ya, supaya memberikan gambaran lebih mudah. Jahalah itu punya arti dua dalam konteks di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-17. Quran surah keempat, ya, An-Nisa di ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin, ya, jahalah. Di sini dia punya dua arti pokok. Yang pertama diddul ilmi, diddul ilmi. Ya, diddul ilmi, lawan dari tahu. Ya, dalam konteks ini berarti diartikan tidak tahu. Ya, kalau bodoh itu terlalu ekstrim, ya, lawan dari tahu, tidak tahu. Ya, kan di Indonesia itu, di bahasa Indonesia ada konsep kata, ya, yang menunjukkan makna yang serupa tapi dengan bahasa yang halus, ya. Misalnya, ya, kita ingin menunjukkan lawan dari ganteng. Ya, alih-alih kita mengatakan jelek, kita katakan ya tidak terlalu tampan misalnya, kan? Ya, itu lebih sopan, kan? Diddul ilmi ini tidak mengetahui, tidak tahu, ya. Jadi ilmi itu tahu, diddul ilmi lawan dari ilmu artinya tidak tahu. Jadi ada orang yang berbuat salah itu karena ketidaktahuan dia bahwa itu salah. Ya. Misal ada orang misalnya tidak tahu, belum pernah belajar bahwa daging babi itu misalnya haram dimakan. Lantas dia makan itu. Ya. Ketika dia makan, dia yang memberitahu, itu salah, itu haram. Kamu telah mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam Islam. Lalu dia sadar. Ya thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia ingat Allah, dia taubat, ya Allah. Saya salah, ya Allah. Saya ingin tinggalkan ini semua. Saya tidak tahu, ya Allah. Nah, ini makna pertama dari jahalah. Jadi ada orang-orang yang mengerjakan satu tindakan, secara syariat itu dihukumi salah, tapi tidak mengetahui bahwa itu keliru, ya, itu makna jahalah yang pertama. Maka kalau orang ini kemudian bertobat, ya, dia sadar itu keliru, dia kembali kepada Allah, maka ini kata Allah langsung diampuni tobatnya, ya, diampuni tobatnya, dan dia tidak teruskan, oh haram ya, astagfirullah, haram tapi enak ya, tapi terus dilanjutkan, nah itu persoalan gitu kan. Nah, ini konteks yang pertama. Yang kedua, ini jahalah ini bisa berarti sudah tahu salah dikerjain gitu, ya, sudah tahu salah dikerjakan. Ya, es batu ditiupin gitu kan. Nah, udah tahu udah dingin ditiupin gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ini konteks yang kedua. Konteks yang kedua, ada dia sudah mengetahui bahwa itu salah, tapi dia kerjakan juga. Nah, dia tahu mencela itu salah, masih mencela. Dia tahu korupsi itu salah, masih korupsi. Dia tahu mencuri itu salah, masih mencuri. Dia tahu menipu itu salah, masih menipu. Dia tahu berbuat curang itu salah, masih berbuat curang juga. Nah, ini makna yang kedua. Dengan penuh kesadaran, dia berbuat salah, lalu setelah itu dia menyadari bahwa perbuatan itu keliru dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat. Maka saat itu pun tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini jahalah dipahami dengan akhta, seorang yang salah. Ya. Akhta, keliru, salah. Ya, maka kita berkata di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286, kita berkata mengambil doa yang Allah sampaikan langsung dengan kalimatnya, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami lupa, yang dengan lupa ini kami berbuat salah. Jadi potensial kalau lupa itu salah. Ya. Orang mencuri itu tahu bahwa mencuri itu salah. Cuman saat mencuri dia lupa kalau itu salah. Ya, jadi kadang-kadang ada konteks-konteks tertentu yang terkait berkelindan. Nah, salah ini nih, akhta'. Dia salah. Bahkan kita dalam konteks sholat pun kita berdoa kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan kita dijauhkan oleh Allah dari kita. Ya, ada satu riwayat dari sekian banyak doa iftitah, kita bisa membaca riwayat Al-Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Khatayaya itu kata kerjanya akhta'. Ya, kata kerjanya akhta'. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Khata'un, akhta'un, gitu kan? Kemudian ada khataya. Iya, khataya itu bentuk jamaknya, ya-nya nisbat kepada kita, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah sadar kemudian salah masih dikerjakan juga. Tingkatannya setidaknya ada 4. Ya, 1, kesalahan yang dilakukan teman-teman sekalian itu menurunkan sifat maaf dari Allah disebut dengan al-afu. Al-afu, ya. Makanya kita katakan wa'fu anna, mohon ampuni kami ya Allah. Ya, yang kedua, ya, kesalahan itu sudah mengandung nilai dosa yang punya konsekuensi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berubah ini jadi dzambun namanya. Dzambun. Ya. Allah menurunkan sifatnya untuk mengampuni dosa ini disebut dengan ghafir namanya. Ya, bahkan ada surah ke-40 ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ya, di ayat ketiganya Allah mengampuni satu kesalahan yang sudah membawa nilai dosa, bukan sekedar akhto biasa tapi membawa nilai dosa di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu kalau ada tingkatnya ini sudah naik agak banyak nih dosanya, agak banyak, maka ini berubah dari dzambun jadi dzunubun, ya, dzunub. Ah, dalam konteks ini Allah masih memberi peluang untuk mengampuni, ya, mengampuni, maka dia turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan ghaffar. Ya, ghaffar. Di surat Nuh ketika Nabi Nuh banyak dicela, dicaci oleh umatnya, kan beliau bermohon kepada Allah di ayat 10-nya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku sarankan kepada kalian wahai umatku cepat bermohon ampunan kepada Allah, innahu kana ghaffar. Ghaffar. Ini kenapa disebutkan ghaffar? Ingin menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya sudah mulai berakumulasi, sudah mulai banyak gitu kan, sehingga naik level pengampunan Allahnya menjadi ghaffar. Kalau sudah mengandung sifat zalim di dalamnya, ya, sudah enggak sholat, nyuruh orang lain enggak sholat, mencela orang-orang yang sholat, itu dhulmun, dhunubun ma'adzulmi, dhunubun ma'adzulmi, ya, ada zalimnya. Sehingga orang-orang yang mencegah orang-orang untuk beribadah di masjid, kan, mengagungkan Allah, itu disebut termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu diantaranya diungkapkan nanti di Al-Quran, di ayat yang ke-114 di surah Al-Baqarah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. Siapa orang paling zalim diantaranya yang mencegah orang-orang untuk berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Ada sifat zalimnya. Maka di sini pun Allah masih beri kesempatan pada dia kalau dia ingin taubat. Maka diberikanlah kemudian sifat nama Allah yang selanjutnya untuk mengampuni disebut dengan ghafur. Ya, ghafurun. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang terakhir ini, tingkat paling tinggi dari kemaksiatan disebut israf namanya. Israf. Israf itu sangat berlebihan, israf. Ya, israf berlebihan. Ini sudah melewati batas lah yang kalau kita kesankan kalau enggak bermaksiat, ya, kayaknya gatal. Kalau orang lain kerjakan maksiat yang dia belum pernah, kayaknya tersaingi, pengen banget gitu ya. Nggak ada orang lain yang boleh melampaui dia. Itu israf namanya. Nah, dalam konteks ini pun Allah masih berkenan mengampuni kalau dia bertaubat. Allah turunkan sifatnya yang kelima, rahim namanya. Ini yang paling tinggi. Rahim. Di Quran surah 39, Az-Zumar ayat 53. Ya Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا nih, أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Hey, hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bahkan pernah berbuat israf dalam hidupnya. Dia pernah mencuri, berzina juga, merampok juga. Tibalah ada sentuhan pada jiwanya. Aku akan hina dalam hidup. Aku dilahirkan mulia, bersih. Apakah wafat dalam keadaan kotor? Aku ingin bertobat, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada getaran di jiwanya, ada panggilan datang ke masjid, dia sujud, minta ampun, ya Allah, ampun. Maka dengan rahmat Allah diampuni dosanya. Dalam sujud itu kemudian dia wafat misalnya, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi maksud saya begini, di tingkat kesalahan terkecil ada sifat Allah mengampuni. Naik jadi berat, ada ghafir. Naik lagi, ada ghafar. Banyak, ada ghafur. Bahkan berlebihan pun Allah masih beri kesempatan sepanjang nyawa, belum sampai tenggorokan. Jadi kalau dengan semua kesempatan ini masih belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ya, jadi benar kata Nabi. Ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga, kecuali yang gak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah, itu anugerah. Tapi kalau ada yang ke neraka, bukan Allah yang salah. Orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan, nanti gak apa-apa lah saya ke neraka juga, gak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya, ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu itu disebutkan, ya. Dan dengan imannya wa 'amilus shalihat, dia buktikan dengan beramal saleh. Pasti amalnya baik, baik-baik gitu kan. Kata-katanya baik, tuturnya baik, penghormatannya baik, pada ulama baik, pada rasul baik, dan sebagainya, itu imannya tinggi. Maka orang ini diberikan kabar gembira oleh Allah, ya, beritakan pada mereka ada jaminan surga untuk mereka sepanjang istiqomah dalam kebaikan itu. Lawan iman itu kufur. Kufrun. Kufur. Ya. Kufur. Nah ini kalau kita bikin persamaan, iman sama dengan amal baik sama dengan surga. Ini kufur lawan dari iman. Ya, orang yang kufur tandanya itu seringkali berbuat salah. Jadi kalau ini baik soleh, ini salah. Jadi kalau berkata-kata salah, gitu kan? Kalau bertingkah salah, berperilaku salah, ya, lisannya seringkali menunjukkan hal yang kontroversial dan disepakati bahwa itu tidak baik. Ya, maka ini tanda. Jadi kalau ini muncul, teman-teman sekalian, di sini soleh, di sini salah, di sini iman, di sini kufur. Sedangkan kufur itu mengantarkan kepada neraka. Neraka. Ya. Makanya di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 56, itu orang yang masuk neraka, yang paling ringan, tapi paling dahsyat siksaannya saja, itu kalimat kufur yang digunakan. Ya, kalimat kufur yang digunakan. Ya, innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebaikan yang kami arahkan, saufa nuslihim nara, kami akan bawa celupkan, kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya, jadi bukan bikin pesta. Nggak ada pesta di neraka. Nah, yang ada itu adalah siksaan yang paling dalam. Itu ditarik ubun-ubunnya, celupkan. Kayak bikin teh celup. Kullama nadijat jululuhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya? Ya, ketika kami celupkan, seperti teh celup. Kami angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Ketika dicelupkan, hancur semua tubuhnya. Hancur. Dengan kulit-kulitnya sekalian. Karena kulit indah perasa yang paling peka. Lalu kami naikkan lagi, kami jadikan utuh kembali. Ya? Kenapa dijadikan utuh? Supaya merasakan azab lagi saat dicelupkan. Karena orang kalau dipukul sekali, pukul sakit, dua kali sakit. Ini nanti ada baal sifatnya. Ya, dipukul lagi rasa sakit berkurang di tempat yang sama. Ya, bagaimana caranya supaya sakitnya sama lagi? Pukul tempat lain yang kulitnya masih utuh, masih baik. Makanya dicambuk kadang enggak di satu tempat. Pindah, pindah, pindah, pindah supaya merasakan yang sama. Ini masuk neraka yang paling ringannya celupkan sampai hancur, angkat, ya sembuh lagi, celupkan, hancur lagi supaya merasakan azab yang serupa. Sekali celupnya sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, hati-hati tuh. Sekali celupnya sehari sama dengan 1000 tahun rasanya dunia. Satu detiknya 48 hari. Ya. Jadi, bagaimana cara menarik persamaannya? Orang beriman pasti pengen surga, ya kan? Maka dia beramal saleh. Ya, lawannya kufur itu neraka, ya. Maka banyak kesalahan dia perbuat. Nah, yang paling aneh kalau ada orang mengaku beriman tapi bercita-cita masuk neraka. Ini pertanyakan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan orang berkata begitu maka seakan-akan kehilangan imannya. Ya. Nah, bagaimana respon kita? Membantu dia untuk kembali kepada imannya. Kita doakan, tadawahi dan sebagainya, dan keputusan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, dan ya, dengan itulah kemudian dia dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya bertobat, supaya baik dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan, ya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu jahalah itu sesuatu dzul ilmi, lawan dari tahu, itu bodoh, gitu kan? Tidak mengetahui bahwa itu salah, lantas dia bertobat kembali atau dia tahu itu salah, kemudian dia bertobat. Ya, ini tingkatannya. Ya, seperti sampai ke israf dan sebagainya. Ini tingkatan yang paling paling luar biasa. Kalau sudah sampai sini, ada kesadaran segera taubat. Jangan sampai nanti muncul istidraj. Istidraj itu nanti enggak sadar dengan perbuatan salahnya terkumpul karena enggak pernah taubat, apalagi taubat, ya mohon maaf ya, yang dia tidak lakukan dari perbuatan yang dosa-dosa besar misalnya, ya. Awas hati-hati, banyak sekali dosa-dosa besar yang kadang-kadang enggak disadari, nanti jadi pembiaran. Sampai terkunci hatinya karena dia enggak pengen taubat, akhirnya Allah biarkan. Kalau sudah dibiarkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dia enggak sadar sedang berbuat banyak kesalahan, dia merasa itu benar, itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Nah, sedangkan sufaha safi ini mohon maaf ya, lebih dalam daripada ini. Ya, ada unsur hinaan di dalamnya, ada unsur merendahkan, ada unsur melecehkan di dalamnya, ya kan? Makanya ini kumpulan teman-teman sekalian. Ya, sufaha jamak dari kata safi. Safah itu bisa diartikan bodoh, ya. Bisa diartikan lemah akal, ya, dha'ful akli, ya. Lemah akal, bisa diartikan qalilul ma'rifah. Ingat kajian yang pekan lalu, qalilul ma'rifah. Qalilul ma'rifah. Ya. Jadi kalau safi sufaha ini mengandung makna jahlun, mewakili ini dudul ilmi, terus disebut juga lemah akalnya. Ya. Kalau orang kan belum tahu, belum tentu lemah akalnya kan? Ya, dia bisa belajar, dia bisa kuat kan, dia dengan beritahu, dia tahu. Tapi kalau divonis lemah akal, artinya kan lemah daya nalarnya, daya tangkapnya dan sebagainya, gitu kan? Kemudian qalilul ma'rifah, cuma sedikit sekali tahunya. Karena itu ketika orang-orang munafik menyoal orang beriman, ketika diingatkan, ayolah, perbaiki diri, kembali kepada jalan yang benar, perbaiki. Masih ada peluang kita berbuat saleh, menjadi hamba yang baik, itu hak setiap hamba. Buktikan kita bisa mendapatkan karunia itu. Lalu dia berkata dengan pongahnya, mengatakan, wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzah. Ya kan? Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, di ayat ke-206 itu kan, wa idza qila lahu taqillah, ketika dikatakan pada orang munafik ini dengan seruan-seruan tadi, akhadathu al-izzah, muncul kemudian rasa hebatnya, bangganya. Lalu di antaranya apa? Di antaranya disebutkan di ayat ke-13-nya, anu minu kama amana sufa. Apa? Harus kayak mereka, orang-orang bodoh itu, orang kadrun itu, orang ini, orang itu, orang macam-macam. Nah, itulah sifat-sifat yang ditunjukkan sebagai sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan ini. Jadi ada unsur sesuatu yang hinaan, unsur melemahkan, dan sebagainya. Karena itu, kecaman pada orang munafik di Al-Quran itu banyak kalau dia tidak bertaubat. Bahkan, akan ditempatkan di neraka jahannam yang paling dalam, dikumpulkan dengan orang-orang yang ingkar. Itu di Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat 140. Ya, Allah sampaikan innallaha di penghujung ayatnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan berkenan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahannam keseluruhannya. Bahkan tegas disampaikan orang munafik itu kalau enggak tobat di ayat 143-nya kan jelas ya. Allah sampaikan itu fiddarkil asfali minan nar. Ya innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Mereka ada di kerak neraka yang paling bawah, di jahannam yang paling bawah. Ya, tempatkan yang paling bawah di jahannam, di neraka yang paling dahsyat. Ya. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman zahirnya. Ya, lantas dengan imannya malah menyoal orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, menyoal orang beriman karena tidak ada imannya. Lantas dia menyoal. Ada unsur ketidaktahuannya, kita beritahu dia mau taubat. Ini orang munafik berbeda, dia mengaku beriman. Ya, dia mengaku beriman, dia memakai jubahnya domba, cuma isinya serigala gitu kan? Nah, tapi dengan kamuflase keimanannya itu, dia menyoal orang-orang beriman, menyoal orang Islam dan sebagainya, itu persoalan. Tapi saking sayangnya Allah masih diberikan jalan untuk taubat. Makanya di ayat 144-nya aja kan, taubat illal ladzina tabu aslahu. Kecuali orang-orang yang mau taubat, mau balik lagi, berbuat baik, meninggalkan perbuatan zalimnya, itu akan dianugerahi oleh Allah, satu prestasi yang sangat dahsyat, apresiasinya, mereka dikelompokkan sama seperti orang-orang beriman yang lainnya. Dan kita doakan semoga ada getaran dalam jiwa dibimbing oleh Allah untuk taubat. Jadi kita tidak dalam konteks untuk mengecam, menyalahkan, dan segala hal. Kita hanya menerangkan bagaimana syariat memberikan solusi dalam kehidupan supaya ada stabilitas dalam kehidupan dunia dengan harmoni dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya, cuma hati-hati ya teman-teman sekalian. Hati-hati. Baik. Saya kira itu. Tolong jangan dikaitkan dengan hal-hal misalnya, oh ini si fulan, ya si fulan. Saya tidak pernah berbicara si fulan ataupun si fulana. Ya. Yang saya katakan nilai syariat dalam konteks ini. Ya, jangan nanti Anda potong video saya, besok-besok muncul. Ustaz Ali komen pada si fulan, si fulana ini. Tidak. Ya, saya hanya komen pada sifat-sifat yang mungkin muncul yang harus kita perbaiki. Karena sayang kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai keimanan dan keislaman. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, kembali ke YouTube. Kita akan lihat lagi. Ini YouTube tadi sudah. Kita gantian dengan IG ya. Kita ke IG. Ya, baik. Bismillah, Ahmad Jibal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya. Silakan. Bolehkah? Bolehkan. Ini saya tulis kayak mungkin maksudnya bolehkah? Bolehkah menggunakan software bajakan? Jazakallah khair Ustaz. Kenapa menggunakan bajakan? Baik. Ini banyak sekali ditanyakan, Bang. Kasusnya sudah banyak ini ya. Tergantung software itu apakah open source? Ya, yang terbuka sumbernya boleh diakses oleh kebanyakan orang atau sesuatu yang diikat oleh hak cipta. Ya, kalau sesuatu diikat oleh hak cipta memang kemudian tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, ya, maka diikat dengan hukum itu berlaku hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang Islam itu diikat lewat syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi kalau sepakat ada ikatan, ada aturan, nggak boleh disebarkan, ada hak cipta. Di kita itu diatur di undang-undang hak cipta ya. Kalau nggak salah pasal 72 ayat 3 itu ya, disebutkan bahwa yang sengaja mengopi, memperbanyak dan sebagainya itu bisa diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling sedikitnya 500 juta rupiah. Itu sudah aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau memang ada

Ya, dari empat itu, ya teman-teman sekalian, ada Bosporus di Turki, kemudian ada di yang di Qatar dekat ke Iran itu kan, ada yang di Yaman, dan itu ada di Indonesia, Selat Malaka. Bahkan Indonesia punya banyak selat. Ya, ada Selat Malaka itu kan, itu yang Jarul Sutra dulu, ada Selat Makassar, Selat Sunda dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, bahkan pulau kita, negara kepulauan yang sangat dahsyat dengan segala potensi ini, dan kita dianugerahi kepintaran luar biasa. Silahkan cek potensi anak Indonesia, jangan diragukan. Belajar bahasa apapun, mirip penutur aslinya, silahkan cek. Kalau di radio ada orang Indonesia, belajar bahasa Inggris di Amerika, bicara, nggak tahu tuh orang Amerika atau orang Indonesia. Ya, saking dahsyatnya, lisannya itu. Orang India kan ketahuan India nih, oh Cina nih, Indonesia itu luar biasa. Ya, belajar siapa yang meragukan orang Indonesia? Di mana ada sistem SKS? Ya, orang belajar 3 bulan kalah sama orang Indonesia yang belajar semalam. Sistem kebut semalam. Sekarang nggak semalam lagi, 1 jam. Anda bayangkan, di kuliah duduk paling belakang nggak pernah nanya, ujian nilai 10. Itu potensi. Walaupun jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi saya kira tadi kesimpulannya, jika itu open source maka dibolehkan. Jika tidak open source maka dilihat apakah itu jadi hajat hidup orang banyak yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka kembali kepada hukum-hukum asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang-orang beriman, jangan kamu bertransaksi makan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali jika terjadi proses jual beli perdagangan yang saling meridhai satu dengan yang lainnya. Demikian Allah tegaskan di Quran surah An-Nisa tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Kembali ke YouTube. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Baik. Kita teruskan. Bismillah. Dari saudari kita, saya mohon izin tidak menyebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang keislaman. Baik, bagaimanakah bersyahadat dengan benar? Apakah harus disaksikan oleh ulama ataukah mengucapkan sendiri dalam hal ini jika orang sudah Islam dari kecil? Wassalam. Orang Islam dari kecil ya sudah membawa syahadat bahkan dalam kandungannya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172 tegas Allah menyampaikan. Yuk baca lagi Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Bala syahidna. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu komitmen dari seluruh anak cucu Adam. Ya, min zuhurihim dzurriyyatahum, ya dari semua anak cucunya, wa asyhadahum, ya sebelum mereka terlahir ke dunia ini, dalam sejak dalam kandungan ibundanya, ya dalam usia 4 bulan ketika roh mulai ditiupkan. Ya, tahu 4 bulan ini di hadis paling gampang di Al-Arba'in lah, nomor hadis yang keempat. Nomor hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yumaru bi katbi 40. Jadi 40 hari pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dibentuk kita dalam kandungan ibunda kita, di rahim ibunda kita. 40 hari pertama berbentuk pertemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua maka berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim mulai berproses. 40 hari ketiga 4 bulan sudah membentuk mudghah, daging keratan sudah mulai ada bentuknya. Pada saat itulah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh. Ya, dalam meniupkan roh ini ketika roh masuk ditetapkan 4 hal. Dalam membangun 4 hal ini ada komitmen dengan Allah. Apa komitmennya? Kembali ke Quran surah 7 ayat 172. Alastu birabbikum, apakah engkau siap berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabbmu, satu-satunya Tuhan yang akan merawatmu, menyayangimu, memaafkan kau kalau salah, mengampuni kalau berdosa, menyembuhkan kalau sakit dan sebagainya. Rabb. Maka kita berkata, bala tentu saja ya Allah, tanpa penolakan sedikit pun. Syahidna, kalimatnya syahidna, kami bersyahadat, kami menyaksikan, kami komitmen, syahidna. Ya, antakulu yawmal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai engkau katakan di hari kiamat, kami lupa, kami lalai. Enggak, kau telah bersyahadat. Jadi dalam ibunda, dalam perut ibunda kita sudah ada syahadat. Maka diingatkan lagi syahadat itu saat kita terlahir. Karena itu ketika seorang terlahir itu, teman-teman sekalian, mulai lahir terus membawa fitrah dalam hidupnya, kecenderungan untuk mempertahankan syahadatnya, kecenderungan beragama. Fitrah itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30. Ya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan dirimu, hei, hadapkan dirimu pada ketentuan ad-din dengan cara yang benar, lurus. ya, jangan bengkok-bengkok, jangan ngarang-ngarang gitu kan. Ya, ikuti petunjuk nabimu, ikuti kata-kata para ulama, lihat bagaimana mereka membimbing, kerjakan dengan benar. Din, apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam, Islam. Nah, jadi berislam itu teman-teman sekalian mengikuti tuntunan ad-din, apa kesimpulan kaitan dengan pertanyaan ini? Fitratullah, itu fitrah yang Allah berikan pada kita, ya allati fatara an-nasa 'alaiha, yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia dari sejak terlahir. Karena itulah ketika lahir Nabi memberikan sabdanya dengan jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir itu membawa fitrahnya. Apa di antara fitrahnya? Fitrah untuk mempertahankan syahadatnya kepada Allah. Untuk bisa mempertahankan itu, maka dia kerjakan tuntunan agama dengan benar. Cara mengerjakan tuntunan agama ini, jalan yang disebut syariat. Syariat itu dari kata syara, syara'a, syara'a lakum minad-dini, ya. Ya, Allah telah memberikan syariat, jalan lebar untuk bisa mempertahankan syahadat, untuk bisa menegakkan kalimat iman, untuk kembali kepada Allah membawa komitmen kita. Maka syariat, syariat apa? Jalan bagaimana? Jalan mempertahankan fitrah ad-din. Ad-din tadi itu disebut Islam, maka muncul istilah syariat Islam. Bagaimana jalannya? Maka lihat di keterangan Nabi, hadis Muslim, hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang. Ketika ditanya tentang Islam, mal Islam, beliau jawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka yang pertama adalah Islam itu bersyahadat. Sudah dalam perut ibunda. Nah, ketika kemudian kita keluar, syahadat itu kita jaga. Bagaimana menjaganya? Waktu qimah sholat, lewat sholat. Maka dalam sholat kita baca syahadat. Setiap tasyahud, kan kita syahadat tuh. Duduk di antara dua sujud, ya. Ya, duduk di antara dua sujud, Rabbi Ighfirli Warhamni Wajiburni, selesai. Kemudian rakaat pertama tuntas. Rakaat kedua. Setiap dua rakaat pasti ada tasyahud. Disebut dengan tasyahud, ya, seakar dari kata syahadat asalnya. Tasyahadaya tasyahudi tasyahudan. Karena kita menjaga, mengungkapkan, berkomitmen syahadat kita di dalamnya. Ketika kita mengatakan kalimat attahiyyatulillah, kan? Wassalawatul tayyibat, attahiyyatul barakatul salawatul tayyibatulillah. Ada 7 versi dalamnya. Sampai kalimat intinya, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat kita. Jelas ya? Jadi, kalau seseorang sudah berislam, dari sejak dalam kandungan, dia terlahir kemudian muslim, gak pernah terpengaruh macam-macam, gak pernah keluar, maka jaga syahadatnya lewat sholat dengan benar. Ya, dia gak perlu berikrar lagi, datang ke ulama misalnya tertentu atau apa, tidak. Apalagi kalau ada, awas hati-hati, ajakan-ajakan tertentu mengatakan syahadat anda batal nih, karena gak dikerjakan depan imam. Tanya balik, imam anda syahadatnya dikerjakan depan siapa? Ya, tanya balik. Kalau ada yang bertanya, anda sudah Islam belum? Tanya balik lagi, kalau anda sudah belum? Saya sudah. Oh, kalau sudah berarti batal Islam anda, karena Islamnya sudahan. Kalau saya sedang Islam. Ya, sudah syahadat. Kalau, oh dari mana? Syahadat terus depan imam. Balikin, imam anda siapa? Pertanyaan saya, imam anda syahadat depan siapa? Sanadnya bagaimana? Kita kembali pada keterangan agama di Al-Quran ada, di Rasul ada, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW. Pertahankan itu dengan mengerjakan syariat. Makanya syariat Islam itu wajib ditegakkan dalam konteks ibadah kepada Allah. Apa itu syariat Islam? Salat syariat Islam, ya kan? Menjaga syahadat kita, zakat syariat Islam, puasa syariat Islam, haji syariat Islam. Orang yang anti syariat Islam, bagi orang Islam sendiri, patut ditanya, dia salat enggak? Dia puasa enggak? Ya, dia zakat tidak, ibadah tidak. Yang dimaksud syariat Islam dalam konteks ibadah itu ya tadi ibadah-ibadah ritual, sampai negara pun memfasilitasi itu. Maka adalah kemudian Kementerian Agama diatur di situ, ada bimbingan-bimbingan, difasilitasi mitranya MUI dan sebagainya, ada ormas-ormas. Alhamdulillah semua itu untuk menjaga nilai-nilai syariat Islam dengan baik. Nanti ada yang terkait dengan muamalah, ada yang terkait dengan akhlak, itu keutuhan syariat Islam menjaga syahadat kita. Jadi ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ada ibadah ritual hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dalam bentuk salat, kan? Dalam bentuk bacaan Al-Quran, dan seterusnya, ada dalam bentuk muamalah. Muamalah dengan manusia, jangan berkata kasar, jangan mencuri, jangan, itu mempertahankan syahadat kita. Makanya Anda kalau bekerja dimanapun, jadi pekerja yang jujur, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, jangan berbohong, jadi apapun. Jadi pejabat, jadi birokrat, jadi ustadz, jadi insinyur, jadi apapun. Ya, tetap dalam konteks yang baik, itu pertahanan syahadat kita, mempertahankan syahadat. Sehingga ketika ada orang tanya, kamu kok jujur begini, gak mau korupsi, kenapa? Karena Al-Quran memberi perintahkan saya begitu. Allah meminta saya malu dengan syahadat saya. Orang syahadat gak mungkin maksiat. Telunjuk syahadat, telunjuk sholat, gak mungkin maksiat. Gak mungkin telunjuk yang diisyaratkan asyhadu an la ilaha illallah tiba-tiba menuliskan hoax. Tiba-tiba tanda tangan proyek yang salah. Tiba-tiba menuliskan angka nol dengan cara yang tidak tepat. Tiba-tiba ada bil yang gak benar disampaikan. Dengan telunjuk yang digunakan tahiyat, malu ya hamba Allah, malu. Malu ya hamba Allah, masa di bawah sholat terus masih berani tahiyat, begini tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi digunakan maksiat. Malu ya Allah, malu dengan telunjuk ini. Malu saudara-saudariku. Ya, jadi ini gambarannya, kecuali kalau ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang merubah dia terjauh dari Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan, abawah diartikan lingkungan yang memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, jadi bisa ayah, kalau ayah ada, bisa ibu, orang tua bisa ada, gitu kan? Ada kasus lahir orang tua meninggal, dia diasuh oleh paman, nenek, kakek atau orang tua utuh. Ya, dirawat dari sejak kecil, muslim yang baik, lahir dari beranjak, tumbuh, TK, SD, terus tiba-tiba masuk kampus, di kampus bergaul dengan lingkungannya, terpengaruh, ya terjauhkan, mulainya gak sholat, gak puasa, lepas jilbab, tiba-tiba pindah agama, itu yang repot. Nah, kemudian ada episode kehidupannya sadar bahwa itu salah, dia balik lagi. Nah, saat balik lagi ini baru dia bersyahadat ulang. Syahadat ulang itulah yang disampaikan kemudian di hadapan orang-orang tertentu untuk menyaksikan kebenaran dia. Ya, kebenaran dia bisa dua orang laki-laki yang thiqah, yang benar. Maka itu diartikan bisa ulama, ya kan? Atau seorang ustadz yang memang paham hukum. Bisa jadi kemudian satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Sepanjang benar, maka bagus datang ke ulama, dampingi oleh orang tua atau kerabat terdekat. Itu yang kita katakan kembali kepada fitrah. Istilahnya, kembali kepada fitrah. Fitrah yang dimaksudkan syahadat tadi di Quran surah ke-30 ayat 30 dikombinasikan dengan Quran surah ke-7 ayat 172. Demikian saudariku wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi kalau Anda enggak pernah keluar dari Islam, enggak pernah terpengaruh apa-apa, jangan ikut-ikut gerakan yang aneh-aneh. Ya. Oh, Anda ini enggak benar Islamnya, harus syahadat lagi, tiba-tiba dibawa oleh gerakan tertentu, tiba-tiba jadi komunitas, terus yang lain kafir semua gitu kan. Nah, itu yang repot. Ya. Nah, ujung-ujungnya itu biasanya enggak jauh dari materi atau kepentingan-kepentingan tertentu itu. Anda iuran suruh bayarin, suruh apa, suruh ini, Anda yang kerja gitu dan sebagainya, itu hindari yang seperti itu. Semoga Allah muliakan kita semua, ya, jaga kita supaya baik. Dan kita doakan saling berdakwah dalam kebaikan. Berdakwah dalam kebaikan, kita ajak, sadarkan kembali, ya. Baik, kembali ke IG. Bismillah. Dari saudariku LH, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Baik. Satu, bolehkah membaca mushaf saat sholat fardu sendirian? Dua, ibu saya kan sudah tua, Pak Ustadz. Dan maaf bacaan sholatnya ada yang keliru. Bolehkah saat saya jadi imamnya menzahirkan semua bacaan sholat dari takbir sampai salam? Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, begini, saudariku, semoga Allah muliakan Anda dan ikhtiar Anda, semoga dijadikan anak yang saleh, bermanfaat untuk orang tua, dan semoga ibunda diberkahi di akhir usia-usia, ya, maksud saya menuju kepada usia sepuh. Karena kalau kita katakan akhir, jangan dikaitkan selalu dengan kematian, ya, karena orang muda pun bisa meninggal, ya, banyak orang sehat juga bahkan wafat duluan dibandingkan orang sakit, demikian seterusnya. Ya, karena itu jika ada peluang kita berbaik, berbakti kepada orang tua kita, bahkan oleh Allah berikan umur yang panjang, itu kesempatan bagi kita untuk bisa memberikan bakti yang terbaik. Dan semoga itu jalan kita untuk mendapatkan surganya. Kita jawab pertanyaannya. Satu, bolehkah membaca mushaf saat sholat fardu sendirian? Tidak. Dalam sholat fardu, maka yang dibacakan yang kita hafalkan. Ya, baik sendirian ataupun berjamaah, yang kita hafalkan. Karena yang dituntut dari Al-Quran itu sederhana. Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kita hafalkan dari Al-Quran, yang paling mudah kita hafalkan. Kalaupun yang dibaca hafalnya kulhu, ya kulhu aja. Ya kulhu Allah. Silakan. Sambil kita membaca itu, kita menghafalkan lagi surat yang lainnya. Besoknya misalnya sudah ikhlas, alhamdulillah. Besoknya berubah lagi, misalnya surat Al-Falaq. Besoknya lagi An-Nas, ya. Besoknya lagi naik lagi misalnya ke Ad-Duha, naik lagi Al-Insyirah, naik terus, gitu kan? Sampai kita bertahap jadi lebih baik. Dan diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita jadi diri kita pribadi. Jadikan orang lain sebagai motivasi. Jangan disamakan, karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda. Ya, setiap orang punya tahapan yang beda-beda, punya pilihan masing-masing. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 paling kanan sebelah atas di mushaf. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang tuh punya orientasi masing-masing. Ya, fastabiqul khairat, silakan berlomba dari passion kita untuk menggapai kebaikan, pahala yang sama. Dia misalnya senang tahajud, Anda enggak sempat, ya Anda ganti dengan yang lain. Anda kerja Al-Quran. ya kan? Jadi bisa berimbang pahalanya. Hah? Anda nggak mampu tahajud, Quran belum baik bacaannya, saya sambil puasa. Yang penting Anda kejar fastabiqul khairat, segala kebaikan kita perlombakan di situ. Jadi dalam konteks sholat fardu yang dibaca yang kita hafalkan, yang kita hafal itu yang kita bacakan. Di sini sepakat para ulama, kecuali dalam konteks sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun sebagian besar ulama tetap bertahan pada apa yang dihafal, kecuali dalam konteks tertentu untuk murojaah misalnya gitu kan. Untuk murojaah ya dipegang, itu pun dalam konteks sholat sunnah, bukan sholat fardu, yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya itu banyak syarat tambahannya. Ya, jangan sampai ketika pegang mushaf tiba-tiba mau sujud, Quran disimpan tempat yang rendah gitu kan, dan sebagainya. Itu harus cari wasilah-wasilah yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran. Jadi jalan terbaiknya coba dihafalkan baik-baik, di luar sholat baru kita bacakan lagi, sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ. Yang biasanya terjadi di sholat-sholat seperti Ramadan ya. Ya, sholat seperti Ramadan. Jadi kalau orang sendirian itu jarang sekali pegang mushaf. Biasanya kalau Ramadan jadi makmum untuk menyimak gitu kan. Nah, itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah. Itu pun yang sekiranya menggunakan mushaf dalam kondisi yang tidak merendahkan kemuliaannya. Jadi kecil, lihat, masukin kantong kalau sujud gitu kan. Tidak ada potensi jatuh dan sebagainya. Adapun untuk imam, nah itu mutlak harus hafal. Enggak ada imam nyontek gitu kan. Jadi kalau saya bertahan, imam tuh mesti hafal. Ya, kalau enggak hafal ngapain jadi imam gitu kan. Nah, dan dalam konteks tertentu kadang kita temukan, kalau saya berpendapat mengambil pendapat para jumhur ulama yang menekankan bahwa imam itu menjadi imam karena hafal, bagus bacaannya. Ya, orang yang afqah, orang yang paling fikih, ya kemudian asan orang yang paling tua, sepuh paham fikih salat, kemudian paling bagus bacaannya juga paling mengerti, ya. Jadi bukan belum hafal kemudian maksain jadi imam atau membaca ayat yang enggak hafal, itu yang tidak diperkenankan. Atau misalnya mohon izin ya, ini hanya saling share saja. Kadang-kadang saya temukan di depan imam itu ada tempat mushaf besar dibuka begini, ya imamnya baca, ya itu kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sudah ditutup gitu kan. Nah, jangan sampai lagi baca begini udah kipas angin tut, hilang gitu kan, dari Al-Baqarah tiba-tiba pindah misalnya ke Al-Hujurat. Nah ini susah balik lagi, ini jadi persoalan juga. Ayyuhalladzina amanu, enggak selesai-selesai gitu kan. Baik, karena ayat yang pengen dibaca kutiba alaikumus syiyam, sementara yang terbuka ayyuhalladzina amanu la yasrakum minkum gitu. Jadi repot. Wallahu taala alam bissawab. Yang pertama, yang kedua terkait dengan kondisi ibunda, semoga Allah menjaga kesehatan beliau. Dalam kondisi ini jadi Anda jadi imam tetap sekalipun jadi imam mempertahankan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, rukun syaratnya tetap berlaku ya. Maka dalam konteks sholat jahar, maka jaharkan yang layak dijaharkan. Apa yang layak dijaharkan? Al-Fatihah dijaharkan, kemudian apalagi ya, dalam bacaan surat dijaharkan. Kalau yang sir tetap sir, yang sir tetap sir. Kenapa? Karena perbeda antara ibunda Anda dengan Anda. Kalau ibunda misalnya dalam kondisi sudah masuk makna kondisi yang kurang kesadarannya, atau kondisi dalam medis misalnya masuk pikunnya dan sebagainya, itu agak berbeda penilaiannya. Ya, hisabnya agak berbeda, lain, ada toleransinya. Orang-orang yang enggak sadar gitu ya, rufi al-qalam min thalathatin, ada tiga golongan yang diangkat ya, yang diberikan toleransi ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Satu, anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil yang belum baligh sampai dia baligh. Jadi anak kecil pun kalaupun dia bacaan salatnya salah itu enggak dianggap ya, enggak dianggap. Mohon maaf, misalnya kalaupun dia berbuat mecahin piring ya, itu enggak bisa kita hukumi juga karena belum matang gitu akalnya ya. Dia lihat orang depan orang sholat jangan dimarahi, emang dia belum ngerti. Kalau bapaknya lewat ya, nah depan anak yang sedang sholat, nah itu yang baru disoal. Tapi kalau anaknya lewat itu bukan persoalan gitu kan ya, bapak ibunya sedang sholat, bapaknya mama, itu masalah gitu kan. Tapi kalau anak kecil biasa mama gitu kan, dia teriak bahkan dia nangis itu nggak ada masalah. Anis sabi hatta yahtalima, kemudian anil majnuni hatta yusilqa ya, dari orang yang kesadarannya terganggu ya, kesadaran terganggu sampai dia waras kembali. Dan dari orang-orang yang kesadarannya berkurang ya, dari pingsan misalnya sampai dia sadar, atau tidur koma sampai dia sadar kembali, atau yang kesadarannya menurun seperti tadi sehingga dalam keadaan tidak sadar dia mengerjakan sesuatu, itu tidak dihukumi. Namun dalam kondisi demikian tetap kita membimbing ya, misal dalam kondisi beliau sholat, Anda misalnya tidak sedang jadi imam di sampingnya, Anda bacakan, dia ikuti-ikuti gitu kan, lalu kemudian baru Anda sholat. Tapi kalau Anda posisi jadi imam, Anda bacakan apa yang Anda bacakan dalam jahar, dalam sir pun Anda bacakan apa yang ada dalam sir. Ya, kalau Anda ingin ambil jalan tengahnya, misal boleh jadi ketika ibunda sholat, Anda dampingi di sampingnya misalnya, dalam konteks memberikan bimbingan, bukan dalam konteks sholat yang Anda tunaikan. Ya, misal Anda sholat dengan niat untuk membantu ibunda. Nah, Anda bantu bacaan-bacaan dijaharkan dari takbir sampai dengan selesai. Setelah itu Anda sholat lagi, mengulang sholat Anda misalnya, itu dibenarkan. Jadi yang satu untuk membantu ibunda ya dalam hal kondisi sholat. Yang kedua adalah sholat yang Anda kerjakan. Ya, itu semoga dengan itu jadi ikhtiar terbaik Anda untuk berbakti kepada ibunda. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu? Masih ada, baik ya. Baik, sekarang kita kembali ke YouTube. Kalian tuh masih aja, masih ya. Saya lihat juga waktunya. Masya Allah teman-teman sekalian, ini ada kru. Besok-besok saya yang nyorot kamera nih. Ini yang jawab. Saya bilang masih terus sampai subuh ya. Baik ya, kita lihat. Bismillah. Ada, ini karena disamarkan, saya sebutkan ya, dari akun Bella Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Anda. Saya berharap pertanyaan ini dibacakan. Baik, saya bacakan aja. Anda kan gak berharap dijawab kan? Ya saya bacakan. Izin bertanya, ketika saya belajar Islam, saya sadar bahwa ilmu Islam itu begitu luas. Jangankan Anda, saya juga begitu. Pertanyaan saya, skala prioritas ilmu yang hendaknya dipelajari setiap muslim, apa saja ya Ustaz? Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya bacakan. Karena harapan Anda dibacakan. Baik. Ya betul, dalam Islam sangat luas sekali. Mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan misi dan visi kehidupan kita, baik persoalan akhirat kita, di situ ada ibadah kita, ada syariat yang mengatur tentang ibadah ritual, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, tentang turunan dari haji, umrah, bahkan sholat nanti ada fardu lagi, ada sunnah lagi. Nah, terkait dengan ini syariat, maka ilmunya disebut dengan fiqih. Fiqih juga nanti ada kawaidnya, ada usul fiqihnya, ada fiqih terapan hukumnya, dibagi lagi nanti cabang-cabangnya, ada fiqih nawazil, fiqih aulawiyah dan sebagainya. Ya, terkait sholat babnya tersendiri, bahkan dibuka dengan wudhu. Wudhu ada berapa keterangan hadis lagi, terus sampai itu sangat luas sekali. Ya, belum nanti masuk ke fikih-fikih terapan di muamalah, ada fikih lagi terkait dengan harta, bagaimana tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang macam-macam. Haji umrah ada babnya tersendiri, itu fikih. Bahkan syahadat ada ilmunya, ilmunya disebut dengan ilmu tauhid, ya fikul akbar, yang paling tinggi menentukan benar tidaknya amalan kita. Anda sholat bagus khusyuk dari awal sampai akhir, tapi Anda enggak pernah syahadat, ini bermasalah. Ya kan? Baik. Demikian. Jadi ilmunya tauhid cabangnya banyak lagi. Nanti ada yang terkait dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, bagaimana kita memahami isi Al-Quran dengan baik. Ilmunya nanti ada ulumul Quran, ada tafsir lagi, cabangnya ada banyak lagi. Cabang pertama bahasa itu ada lughah. Lughah itu nanti dibagi lagi. Ya, ada misalnya nahwu tentang perubahan-perubahan akhir kata, ada babnya banyak lagi. Bagaimana bisa berubah huruf-hurufnya apa aja, ada huruf jar, ada huruf illat, huruf macam-macam dan sebagainya. Ada sharaf, sharaf banyak lagi babnya. Ada tasrif 35 bab, ada 9 yang pokok yang utama, ada pembahasannya. Jadi ada turunan-turunan lagi dan seterusnya. Nanti ke bawahnya lagi misalnya ada balaghah. Balaghah ada 3 cabang ilmu lagi, ma'ani, kemudian bayan dan badi'. Kemudian setelahnya ada arud untuk membedakan antara puisi dengan Al-Qur'an, apa yang disebut syair, apa yang disebut Qur'an, tahu rumusnya dari mana, karena Nabi sering dituduh sebagai syair, ya pembuat produk budaya. Jadi kalau ada orang liberal sekarang bikin Al-Qur'an produk budaya, dia ketinggalan zaman, dia jauh, dia kurang pengetahuan, dia kurang baca. Dari dulu sudah ada tuduhan-tuduhan itu ya. Am yaquluna syairun tarba subhi raibal manun, mereka berkata Nabi seorang penyair, seorang pujangga, seorang pembuat sesuatu, Nabi tukang sihir, Nabi macam-macam tuduhannya sudah ada. Maka bagaimana membedakan itu semua, ada ilmunya disebut dengan arud. Arud punya turunan lagi 16 cabang disebut dengan bahar. Ada bahar tawil ya, wazannya berbunyi faulun mafailun faulun mafailun ya, fa'ilun faulun mafailun faulun mafailun kifana bi min dzikr habibin wa manzili bi saqti liwa bayna dakhuli fa haumali. Misal ada lagi rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun, ada muzdawas. Jadi sekarang alfiyah kalamun lafdun mufirun kastaqim wasmu filan thumma harfun il kalim wahidu kalimatun wal qawlu am kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwin wa nida wa al musannin li tamizul hasal bi tafa'ati atta tawya ifali wa nun nakbalana fi'lun yanjali. Misalnya itu rajaz, ada nanti madi dan seterusnya. Itu baru satu cabang ilmu untuk logohnya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ada lagi yang muamalah tentang ada akhlak dan sebagainya. Maka dari mana prioritas kita untuk memulainya? Pertama, ada yang pokok. Turunkan dari yang pokok-pokok dulu. Misalnya kalau ibadah, apa ibadah yang pokok yang mengikat kita? Sholat. Ya, maka dari situ dulu. Ya, yang tentunya sebelum ke syariat kan ada tauhid. Pelajari tauhid dulu, itu jelas turunan dari Al-Qur'an surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, tauhid kita. Mesti ada ilmunya. mesti tahu, mesti paham. Maka belajar tentang Allah dan segala hal terkait dengannya, sifat-sifatnya, asmaul husna yang mulianya, kan? Bagaimana yang diridhai oleh Allah? Seperti apa keyakinan yang benarnya? Ya, seperti apa mendekat kepada Allah? Bagaimana cara meminta? Nanti di situ ada peta-peta dari ulama, dari yang dulu sampai dengan yang kekinian untuk menyederhanakan. Ya, sifat-sifat Allah, nama Allah, Allah banyak dulu dikumpulkan oleh para ulama. Contohnya ini diantaranya ada 20, misalnya. Maka disebut dengan sifat 20. Bukan sifatnya dibatasi 20, ada banyak. Tapi ini kasih contoh-contohnya, disebarkan lagi. Dan ada yang klasifikasi sekarang disebutkan, misalnya yang tauhid rububiyah, asma was sifat, tauhid uluhiyah, yaitu untuk memudahkan saja semua wasilah. Maka belajar dari semua itu untuk mengenal Allah. Ya, di antara tujuan tauhid itu adalah bagaimana kita bisa meyakini dengan sesungguhnya, dengan kuat, untuk menuhankan Allah saja, menetapkan Allah yang layak disembah, tidak selainnya. Ya, taqdisul ma'budil haq, ya, membebaskan Allah subhanahu wa ta'ala yang layak disembah dari segala penyembahan-penyembahan yang tidak terkait dengannya. Maka silahkan belajar, supaya nanti, mohon maaf, tidak terjadi dikasih mie instan, tiba-tiba berubah keyakinan. Hanya mendengar kata-kata aku mencintaimu, tiba-tiba meninggalkan Islam. Ya, itu angin neraka itu, bukan angin surga. Cuma sedikit kalimat-kalimat langsung ditinggalkan. Hilanglah. Kasih mobil Alphard, tiba-tiba pindah keyakinan. Padahal dia ke alam kubur, Alphardnya nggak ikut. Kan? Dan sebagainya. Jadi, gotong ambulan aja, dia nggak dipakai. Gitu kan? Anda punya Alphard, pas meninggal diangkut ambulan. Mobilnya Grand Max misalnya, atau yang lainnya. Mana Alphard Anda? Mana Pajero Anda? Mana Ferrari Anda? Mana yang lain-lainnya? Mana kemewahan Anda? Toh, pada akhirnya ketika hidup, yang dipakai itu sederhana aja. Pulang ya pulang dengan segala hal yang kita bisa dapati. Karena itu, mohon izin, bukan mengecilkan kondisi tertentu. Tidak, semua punya manfaat masing-masing. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bersikap dengan tepat dalam kehidupan. Karena itu belajar mutauhid. Setelah itu belajar yang pokok dalam ibadah, sholat. Belajar fikih sholat dulu. Gak usah jauh-jauh dulu mempelajari hal yang gak kita butuhkan misalnya. Ya, apalagi terlampau mempelajari dan mendalami hal-hal yang sudah jelas, ya. Misalnya ada apa namanya? Gambaran-gambaran misalnya dalam syariat tentang kiamat dan sebagainya. Itu kita mesti tahu. Ya, tapi untuk membuat kita yakin supaya kita serius dalam hidup. Tapi enggak usah terlalu didalami, gitu kan? Untuk apa didalami? Sudah jelas kok. Kamu yakini aja. Kiamat bisa terjadi kapan saja sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya. Innallaha 'indahu 'ilmul saat. Quran surah ke-31 ayat 34. Allah yang Maha tahu. Nabi memberikan isyarat saya di hari tertentu, tapi waktunya, kapannya, keberapanya, Jumat-Jumat yang mananya, waktunya. Maka setiap Jumat evaluasi diri, mungkin hari ini terjadi. Ya, minimal kiamat kecil, yaitu wafatnya kita kembali kepada Allah. Jadi jangan terlalu kita memperdalam sesuatu yang pada akhirnya kita sibuk di dalamnya tapi lupa dengan yang pokok. Coba saya tanya baik-baik, ya. Salat itu kan amalan yang dihisab, menentukan perilaku kita, tanha anil fahsya wal munkar. Amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Sampai sekarang, berapa banyak orang salat yang tidak mengerti apa yang ia baca dalam salatnya? Jujur pada diri Anda. Coba katakan pada diri Anda, sudah berapa kali Anda sholat? Ribuan kali, ratusan ribu kali. Dari sekian banyak itu, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Yang Anda mengerti? Padahal sehari aja paling pokok 5 kali Anda sholat. Mau sampai kapan sholat? Ya, nggak paham yang dibaca. Mau sampai kapan tidak mendapatkan kenikmatan sholat? Anda pengen khusyuk, tapi wasilah untuk khusyuk nggak pernah Anda dapati. Maka kenapa nggak Anda investasikan waktu? Sebulan ini saya pengen belajar fikih sholat dengan benar. Ya kan? Mulai dari takbir sampai dengan salam. Anda kumpulkan, baca lagi, pahami artinya. Jadi mengerti ketika dibaca Allahu Akbar, lisan mengungkapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan kau Maha Besar, tapi aku mohon ampun, ya Allah, selama hidup aku kadang merasa besar, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling angkuh, merasa yang paling hebat, aku minta ampun, ya Allah, aku taubat. Maka ketika Anda taubat, meneteskan air mata, Anda membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah, aku merasakan banyak dosa, ya Allah, maka aku minta ampun, mohon jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat, seperti kau jauhkan antara timur dengan barat. Seperti itulah kenikmatan diraih. Ya, seperti itu kenikmatan diraih. Sampai Anda merasakan bagaimana doa dipanjatkan dengan penuh kehusyuan, minta rizki, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, minta rizki, minta perlindungan, minta rahmat, dan sebagainya. Itu yang pokok. Ya, setelah itu kalau Allah titipkan kepada Anda, misalnya harta. Harta ini ada kelebihan. Ya, masuk misalnya kewajiban untuk berzakat, maka belajar fikih zakat dari awal, belajar. Bahkan belajar zakat itu supaya bisa berzakat, itu boleh. Ya, niatkan kepada Allah, ya Allah, saya pengen zakat, saya belajar fikih zakat, nanti Allah kasih kelebihan harta. Di situ Anda bisa tahu, oh ini harta sekian untuk berzakat, sekian, sekian, sekian, kapan boleh berinfak, ya, dan seterusnya. Ya, dengan demikian, Anda belajar tahapan dari yang pokok dulu, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, ini belajar fikih teroris, ngapain itu kan? Belajar fikih ini, enggak, ngapain? Belajar yang kita butuhkan saja, yang kira-kira bermanfaat untuk kita. Kemudian profesi kita apa? Anda misalnya, mohon maaf nih, pengusaha, ya kan? Pedagang. Maka belajar fikih bisnis. Jangan sampai nggak ngerti. Masa nggak ngerti riba? Ya kan? Nggak ngerti yang dilarang. Mesti paham. Profesi Anda apa? Diplomat, belajar fikih diplomasi. Ya, Anda birokrat, belajar fikih birokrat banyak kok, di hadis juga ada, bahkan Imam Al-Bukhari punya bagian kitabnya, kitabul imarat, kitab menata negara. Anda birokrat ada di situ semua tuh. Diplomat ada, bagian diplomasi, Anda dokter ada. Ya, bahkan ada kitabul marid untuk bagian penyakit, riset misalnya obat-obat tertentu, penyakit apa ada kaitan dengan jiwa ataukah tidak. Ya, jiwa itu lebih repot dibandingkan dengan fisik. Ya, fisik bisa dicari di manapun, tapi untuk jiwa yang hanya tahu kan Allah. Quran surah ke-17 ayat 85, yas'aluna ka'ani roh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, tentang jiwa. Qul ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Allah. Jadi kalau Anda ingin mendeteksi penyakit dalam jiwa, ya bukan penyakit jiwa yang dipahami orang sekarang, penyakit dalam jiwa, iri hati, dengki, gitu kan? Ya, mohon maaf nih ya, dendam, riya, nifak itu enggak ada. Di rumah sakit silahkan cari, poli nifak enggak ada. Ya, poli dendam, poli iri enggak ada. Anda masuk tanya ke dokter, "Aduh, saya pusing kepala, apa gejalanya?" "Gejala kalau tetangga saya beli mobil baru saya pusing." Nah, itu enggak ada obatnya. Ya, di rumah sakit itu ada poli gigi, poli mata, poli jantung ada. Yang enggak ada cuma dua. Ya, satu poli hati, dua poligami, itu akan ditemukan tuh ya. Ya, kembali Anda belajar. Maaf ya, ini hanya candaan saja, tapi kembali kepada sisinya yang terpenting adalah ada bagian-bagian tertentu yang mesti kita pelajari dengan baik. Jadi itu yang prioritas. Setelah itu, jadi turunan-turunan. Ya, Quran pertama ya bisa baca dulu. Ya, jangan Anda baca langsung pengen lompat ke ilmu tafsir. Ya, baca aja belum benar. Baca aja dulu. Ya, ini baca belum benar. Baca terjemahan langsung jadi mufti. Enggak boleh. Anda ini gimana sih? Ya, Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. 16 tahun nulis, setiap mau nulis satu hadis, salat dulu baru tuliskan. Ya, Anda baca 16 hari jadi mufti. Ya, memberikan hukum dan sebagainya, enggak bisa begitu. Ada turunannya. Setelah baca, paham, boleh belajar baca sambil belajar isinya, boleh sedikit-sedikit ya, sambil sampai menghayati, merasakan kenikmatan maknanya, sah-sah saja. Ya, setelah itu, setelah lancar bacaan, mulai menghafal, mulai belajar ilmunya sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Saya kira kalau saya petakan tadi, satu tauhid, setelah itu ke aspek ibadah yang pokok, fikih salat pelajari. Ya, kemudian passion Anda apa? Kalau pengusaha, fikih zakat pelajari. Travel tuh harus paham tuh fikih haji umroh. Jangan fikih dagang aja dipelajari. Ambil keuntungan ini itu jamaah dibiarkan itu kan? Enggak begitu, harus paham. Bisa tahu tentang tawaf, bisa ngerti ini itu, bisa paham tentang hukum-hukum dan bagaimana dan sebagainya. Jangan mengandalkan mutawif melulu. Dia harus mengerti proses-proses itu. Itu juga harus dipelajari gitu ya. Mohon maaf ya, sedikit memberikan arahan-arahan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi setelah ibadah masuk muamalah, sesuai passion Anda, pekerjaannya apa, belajar hukum Islamnya supaya bisa langsung diterapkan di pekerjaan Anda. Dan itu nanti hafal ilmunya dan praktikalnya juga bagus. Terakhir akhlak. Akhlak itu adab, akhlak. Adab dipelajari, akhlak tumbuh lewat ibadah. Jadi ciri orang Islam itu dari akhlaknya. Dari akhlaknya diantaranya ya. Jadi kalaupun ada orang sholat, sholat itu fungsinya untuk memperbaiki akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu lawan dari akhlak. Maka akhlak itu mesti muncul dari orang Islam. Ya, kalau ada rajin sholat tapi enggak berakhlak itu bermasalah. Karena itu mesti ada perbaikan pada akhlak ya, mesti ada perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki akhlak supaya lisan itu berakhlak, mata berakhlak, telinga berakhlak, hati berakhlak. Jadi kalau ada ajakan-ajakan memperbaiki akhlak itu benar ya, dengan cara yang benar. Jangan sampai juga kemudian ada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai keislaman atau bahkan bertentangan dengan nilai Islam sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak akhlak, bahkan Nabi dipuji, wa innaka ala khuluqin azim. Ya, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau punya budi pekerti yang sangat mulia, dan budi pekerti itu yang diminta oleh Allah untuk ditiru. Turun Quran surah ke-33 di ayat ke-21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah kami tetapkan pada kepribadian Rasulullah itu adalah suri teladan yang terbaik. Apa yang diteladani dari Nabi? Dan antaranya akhlaknya. Ya, di surat Al-Qalam Allah tetapkan kan, wa innaka ala khuluqin azim. Afatumsiru wa yumsiruna. Atau kamu enggak sadar juga banyak pribadi yang baik. Kalian itu pelajari. Imam Al-Bukhari sampai mengeluarkan salah satu hadis khusus untuk membahas tentang adab akhlak bimbingan dari Nabi. Nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu banyak sekali tatanan yang dicontohkan kepada kita bagaimana kita bisa meniru pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada waktu? Ayo bilang, masih. Terakhir ya. Terakhir teman-teman sekalian, terakhir. Baik. IG, kembali ke IG. Klik JM29. Baik, assalamualaikum Ustaz. Salam wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, silakan. Mohon dibacakan ya Ustaz. Ini saya sedang bacakan. Anda simak nih sekarang. Ya. Mohon bacakan pertanyaan saya karena selalu mengganjal di hati saya. Semoga Allah hilangkan ganjalan di hati Anda sehingga lapang keadaan hati Anda insyaAllah. Saya memiliki masalah dengan keuangan. Banyak orang juga seperti itu, terutama sekarang. Tapi di satu sisi saya ingin selalu sedekah, bagus. Karena Allah menjamin sedekah adalah pangkal kaya akan setiap rezeki dan selalu dibalas minimal 10 kali lipat. Tahu Anda? Alhamdulillah. Apakah berdosa saya bila sedekah tapi untuk nafkah buat keluarga kadang kurang? Padahal sedekah paling afdol, ada keluarga dahulu. Ini Anda tahu tapi nanya, gimana nih? Gak apa-apa ya, karena kita refresh sedikit ya. Baik, tapi saya ingin selalu mengeluarkan di jalan Allah karena janji Allah pasti benar dengan dibalas ribuan kali lipat. Mohon jawaban dan solusinya ya Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Allah memuliakan Anda, keluarga Anda, melapangkan rezeki untuk Anda dan kita semua termasuk di dalamnya insyaallah. Begini saudaraku yang baik, semoga Allah memuliakan Anda. Semua ada aturannya dan aturan itu mesti diikuti. Kita berharap Allah memberikan jalan-jalan kebaikan untuk kita, maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturan Allah terkait dengan harta, maka ditetapkan satu, ya. Hal yang diutamakan dalam keluarga itu hartanya, infaknya, sedekahnya diarahkan untuk kepentingan keluarganya lebih dahulu. Jelas ya? Karena itulah tugas seorang suami ketika dia sudah sah menjadi seorang suami dengan kalimat qabil tu nikah wa tazwijah bi mahrin madkurin, misalnya halan, ku terima nikah dan kawinnya si fulana binti fulan misalnya dengan mas kawin sekali sekian dibayar tunai, selesai, maka sah menjadi seorang suami. Maka berlakulah dua pokok utama tugas dia sebagai seorang suami tercantum dalam Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya Allah, jadikan seorang laki-laki itu adalah yang paling utama, pemimpin utama, ya, lokomotif paling utama yang ada di rumah tangganya. Dia dibekali menjadi pemimpin karena dua potensi yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Satu, qawwamuna 'ala nisa, punya potensi Allah tekankan, lekatkan pada dirinya sebagai seorang pemimpin, bawaan dengan wibawanya, dengan kata-katanya, dengan postur tubuhnya. Makanya silakan dilihat laki-laki, ya, lain pembawaannya, tegapnya, kerasnya, macam-macamnya, ya. Beda dengan perempuan, lembutnya, kan, lemah, sayangnya dan sebagainya. Maka jangan jadi perempuan yang ke laki-lakian atau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Itu capek hidupnya nanti. Mendingan kembali kepada fitrahnya masing-masing dan pertahankan itu dalam kebaikan. Ya, makanya dari fisik pun bodinya itu dibentuk oleh Allah. Makanya yang tumbuh itu kumis, janggut. Gak ada perempuan berjanggut, perempuan berkumis. Ya, oh, saya malu ah perempuan janggutan situ pakai cadar aja. Gak ada yang seperti itu. Perempuannya perempuan, laki-laki. Jadi posturnya sudah mendukung. Besarnya, tegapnya, segalanya, jalannya. Dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk memberikan perlindungan kasih sayang. Karena itu laki-laki sering diisyaratkan dalam Al-Quran seperti matahari. Seperti Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya, saya melihat matahari dan rembulan serta 11 gemintang bersujud hormat kepada saya. Maka bapaknya mengatakan, dia menjaga, jaga itu ya, Allah akan berikan derajat, angkat derajat kamu, jaga baik-baik. Ya. Dan ditafsirkan, siapa? Matahari itu ternyata bapak, ayah. Ya, sedangkan rembulan ibu. Matahari itu apa fungsinya? Matahari memberikan sengatan panas, ya, memberikan cahaya dan sebagainya. Maka demikian, seperti pakaian dijemur dengan matahari hilang, kemudian basah-basah itu dengan matahari ada sengatan-sengatan yang memberikan kepanasan. Maka demikian, lindungi keluarga Anda, istri Anda sayangi, keluarga Anda ada yang ganggu sengat dengan panas, dengan kekuatan Anda. Ketika ada air mata yang mengalir, maka berikan cahaya-cahaya untuk menghilangkan air mata yang mengalir di pipi itu, di istri Anda, di anak Anda dan sebagainya. Jadilah matahari. Ya, Masya Allah, itu yang hapus dengan tangan Anda. Itulah sinar-sinar kebaikan Allah sampaikan lewat lewat jemari-jemari Anda. Baik, demikian lewat kata-kata Anda, itu sinar-sinar kebaikannya. Ya, lawannya adalah bulan. Maka perempuan diilustrasikan seperti rembulan. Rembulan itu keindahannya. Ya, keindahannya, bukan bentuk fisiknya. Ada keindahannya, tampilannya. Makanya kalau pengen lihat indah, kan bulan, bukan matahari. Lihat matahari, Anda buta, gitu kan? Lihat rembulan. Malam-malam, Anda melihat keindahannya, tampilannya, pesonanya. Maka perempuan, maka dia berhias. Ya, berhias supaya terlihat indah, baik oleh siapa? Suaminya, bukan orang lain. Makanya bukan berhias tampil di IG, di YouTube supaya orang lihat, bukan. Ya, Anda dilihat oleh suami Anda, kan, dilihat oleh keluarga Anda, tampil indah, baik, lembut karakternya. Nah, itulah pemimpin yang pertama. Jadi yang kebalik, ya, rembulan jadi matahari, matahari jadi bulan, itu yang repot. Ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Jadi enggak bisa, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Ya, kedua, tugas laki-laki itu jadi apa? Ya, adalah mencari nafkah, infak, wabima anfaqu min amwalihim, diberikan oleh Allah potensi untuk bekerja, mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak, anfaqu yunfiqu, ya. Jadi, nafkah diberikan itu dengan pencarian, dengan mencari, ya, bekerja, keluar, begitu didapatkan, lihat tuh keluarga dulu, kebutuhannya berapa. Makanya niatkan kepada Allah, itu pasti dikasih kok. Bahkan Allah berjanji kok di surat An-Nur itu, kalaupun ada dalam keadaan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu pun dalam keadaan fakir, dibikin kaya, kata Allah. Bukan cukup lagi, dibikin kaya. Kalau kamu mau berusaha, Jadi nikah itu barokahnya banyak nih. Ayo yang jomblo, ya, jomblo yang barokahnya banyak. Ya semoga Allah pertemukan jodohnya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Jadi barokahnya banyak gitu, barokahnya. Di antara barokahnya apa? Mendatangkan kelimatan harta benda. Allah titipkan. Karena ketika suaminya itu bekerja, berusaha, nanti rezeki yang serumah itu Allah berikan. Maka bekerja dengan cara yang benar. Kadang-kadang diakumulasikan. Hari ini enggak dapat, besok enggak dapat. Hari ketiga itu rezeki diturunkan, itu rezeki termasuk hari pertama dan kedua diakumulasikan jadi satu. Ya, ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau Anda sedang berusaha dalam pandangan Anda gagal, jangan simpulkan gagal. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita, ilmu tambah lagi, wawasan tambah lagi. Kadang-kadang muter kan? Muter. Anda tuh sebenarnya sedang bekerja di sesuatu. Tempatnya di sini. Cuma dibikin muter dulu ke sini, belok ke sini, ke sini, ke sini. Tiba-tiba tahu di ujung hari ketiga ada di sini tempatnya. Kalau Anda enggak paham fikih kehidupan, wah, ngeselin banget tuh. Capek, ya Allah. Di sini rupanya. Tapi Anda enggak sadar ternyata Allah berikan jalan untuk Anda mengetahui wawasan sekitaran ini. Sehingga ketika Anda bekerja misalnya di tempat ini, Anda sudah tahu akses ke sini. Ke sini pakai apa? Ini ada di mana? Ini ada jalan tikusnya, ini jalan kelincinya, ini jalan cacingnya, jalan macam-macam lah gitu kan. Ya, ini alternatifnya macet di sini. Sehingga Anda bisa menjadi pekerja yang baik di dalamnya. Ya, jadi itulah hidup. Ya, setelah itu Anda bikin pemetaan. Berapa kebutuhan pokok di rumah tangga? Anak untuk sekolah berapa dan sebagainya? Kebutuhan sekian. Anda bekerja, misalnya kebutuhan 5 juta, dapatnya 10 juta. Baru kelebihannya itu Anda gunakan untuk zakat atau kewajiban-kewajiban harta, ya, mal di situ kewajiban al-wajibatul maliyah, bisa untuk zakat kalau sudah terpenuhi bagian nasabnya, ya, kemudian di haulnya, dan bisa juga digunakan untuk kepentingan infak nanti ya. Jadi kalau Anda misalnya belum sampai nisabnya untuk zakat, Anda bisa gunakan infak ini. Kalau Anda keluarkan nanti ada 5 prioritas yang paling utama di Quran surah kedua ayat 215 misalnya, ya, yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum, ya, katakan min khair. Mereka bertanya pada Muhammad SAW tentang apa yang harus diinfakkan. Katakan kata Allah, kalau mau infak yang baik-baik untuk siapa? 5 golongan. 1 lil walidain, kedua orang tua, kan? Kemudian al-aqrabin, orang kerabat terdekat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal bisabil, orang-orang yang kesulitan bekal di perjalanan. Ini berikan infak porsinya, ya. Kalau sudah masuk zakat misalnya, nisabnya ada, maka berlaku untuk 8 golongan. Pindah ayat, surah ke-9 ayat 60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin, ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, 8 golongan. Maka di sini Anda tinggal petakan saja. Kalau ada kemudian kelebihan, itu baru dikeluarkan. Jangan sampai Anda infak keluarga Anda kesulitan, itu enggak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan, Pak. Terus Anda katakan, tapi Abu Bakar dulu begitu, Ustaz, menyerahkan semuanya. Itu si Abu Bakar. Anda siapa gitu kan? Abu Bakar itu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Mada tarakta li ahlik?" Ya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasulahu. Saya tinggal ke Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar itu tingkat keimanannya sudah luar biasa. Ya, saking dekatnya dengan Allah, ya, kalau berdoa mengangkat tangan dijawab oleh Allah. Ya, bahasa paling tegasnya kalau dia katakan, "Ya Allah, saya minta gandum, minta kurma," langsung diantarkan orang, hamba Allah ngantar. Ini kurma, ini gandum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saking dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Allah. Ya kan, hidupnya dengan Nabi, menemani Nabi hijrah, di kuburan mendampingi Nabi, di surga sesurga dengan Nabi. Ya, saking dekatnya. Itu dzawil qurba, al-mawaddah fil qurba, rasa cintanya, saking dicintainya oleh Nabi, maka Nabi pun memberikan statement yang sangat indah kepada sahabat Abu Bakar dengan sahabat-sahabat utama lainnya supaya tidak menyakiti mereka. Ya la tasubbu ashabi, jangan hina, jangan jelekkan sahabat-sahabat saya, jangan cela mereka, karena nanti akan datang satu masa, kata Nabi, banyak orang mencela sahabat-sahabat Nabi. Maka itu direndahkan, dihinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menyakiti beliau sendiri. Dan ini pun disampaikan juga bahkan oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Setidaknya ada 19 kitab yang pernah dikumpulkan. Itu ada kitab kedua namanya Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu membahas nanti di halaman 10 sampai 11 ya, tentang peristiwa ini. Ada golongan yang seringkali mencela sahabat-sahabat Nabi, itu langsung juga dicela oleh Syekh Hasyim dan menurunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal demikian. Jadi itu yang kita prioritaskan. Nah, itulah yang dimaksudkan. Kalau sudah seperti itu, ya insyaallah nanti Allah jaga. Kalau mau infak dikasih 700 kali lipat paling minimal. Quran surah kedua ayat 261. Kalau zakat dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, ya kan, disebut dengan hasanah di Quran surah 160, Quran surah ke-6. Surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Tapi jangan selalu menghitung dengan materi dunia saja. Kalau saya infak 1000, balik 700 kali lipat jadi 1000. Nanti saya akan dapat uang 1000. Jangan diasumsikan dengan uang saja. Kesehatan, Anda dijaga dari sehat, yang kalau sakit biayanya 700 ribu, ya kan? Peluang kerja, ya, bisa jadi nanti misalnya antaran makanan dari orang lain, bisa jadi lipatan-lipatan kebaikan yang lain. Banyak. Jadi jangan sampai nanti diasumsikan pada hal duniawi tertentu yang kalau nggak nampak seperti itu, nanti Anda kecewa dan Anda nggak infak lagi. Ya. Maka diniatkan dengan benar, semoga Allah berkahi rezeki Anda, dan kuatkan terus keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakini bahwa Allah pasti memberikan kelapangan dalam kehidupan kita. Nah, sementara itu teman-teman sekalian yang bisa kita tampilkan, saya yakin banyak sekali juga yang masuk untuk kita diskusikan, kita pelajari, kita jawab bersama, ya, tapi keterbatasan waktu kita. Dan saya harus menyampaikan bahwa apa yang Anda tanyakan dan saya jawab, boleh jadi jawaban saya pun belum tentu ada kebenaran di dalamnya. Jika benar, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Jika ada sesuatu yang Anda anggap misalnya kurang memenuhi, ya Anda silahkan cari pendapat-pendapat ulama lain supaya bisa mendapatkan wawasan lebih luas. Kemudian dari itu, jika pendapat mereka lebih mendekati kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat mereka, lalu amalkan, dan tetap kita saling mencintai karena Allah dan belajar pada hal-hal yang bisa kita pelajari dengan baik. Itu poinnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, izin saya menyampaikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, setiap pekan, saya sering menegaskan jangan putus asa dari mendekat kepada Allah, khususnya berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, saya hampir tiap hari memantau perkembangan di STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, progresnya sangat baik sekali. Teman-teman yang hafalan dan setoran itu sudah luar biasa. Sudah puluhan ribu sampai setoran, dan mudah-mudahan ini jadi tanda kebaikan akan munculnya ahli-ahli Quran. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung pun, saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah, kita selalu progres untuk memperbanyak paket-paket ini. Ya, alhamdulillah, kita siapkan 1000 lagi. Jadi insya Allah setiap kita ada kemampuan, ya insya Allah kita akan siapkan lagi. Dan saya memang pengennya nanti teman-teman yang dapat ini kita gratis tuh kan, dari apa yang bisa kita siapkan. Jadi kalau teman-teman mau berkontribusi bareng-bareng, ya alhamdulillah kan, nanti apa yang ada kita bisa siapkan kembali. Dan yang saya dengar kemarin sudah ada 1500, ya sebelumnya saya siapkan, saya dengar 700, saya siapkan 700 mushaf, kemudian naik lagi 1500, insya Allah kita siapkan kembali, kita coba adakan kembali sehingga semua punya peluang yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pekan ini ya, nanti saya kabari khusus untuk yang akhwat, ya akhwat nanti ada Zoom untuk mengecek di STWH. Yang ikhwan sudah sekitar 2 atau 3 kali, nanti yang akhwat juga akan dihususkan. Setelah itu nanti kita akan cek kembali, dan mudah-mudahan kita diberikan kenyamanan untuk menjadi ahli Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini himbauan dari saya untuk diri saya pribadi dan kita semua. Saya menghimbau agar supaya kita semua semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun diri kita, dan apapun profesi kita yang Allah titipkan saat di dunia, ini hanya titipan saja, titipan. Apakah jabatan, apakah harta benda, ataukah ilmu, kekuasaan, apapun itu hanya sementara. Pada akhirnya kita menjadi seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tingkatkan takwa dengan dua cara utama. Pertama, tingkatkan amal soleh, ibadah kita yang baik, dekati Allah. Jangan lupa sholat. Siapapun Anda, pejabat Anda akan wafat, kemudian ditanya tentang sholat Anda, ya syahadat Anda dan sebagainya. Saya juga sama, kita semua sama, tingkatkan ibadah kita. Kemudian juga hablum minannas kita jangan lupakan, karena bagian dari takwa itu hablum minannas yang baik. Jaga persatuan, jaga kerukunan, jaga kebaikan, diskusikan segala hal dalam kebaikan, ya. Dengan itu semua insya Allah kehidupan berjalan harmoni dengan baik, dan dengan izin Allah semua itu akan membawa pada kemakmuran dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak penting, yang bahkan mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Tinggalkan, apalagi yang hal-hal yang sangat membahayakan. Ya, fisik saja sudah dijaga dengan baik dan ancamannya tinggi. Ya, menyakiti fisik ancaman tinggi, apalagi menyakiti roh kita, iman kita. Jangan sampai mempertaruhkan iman kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, dengan perilaku-perilaku yang buruk, ya. Bertindak yang baik, berkata tutur yang baik, sehingga mudah hisab kita di hadapan Allah dan menimbulkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Saling menyayangi, jaga para ulama kita, sayangi mereka, dan merekalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ilmu yang baik kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maafkan saya dan semoga tetap dalam kebaikan-kebaikan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah, ya. Saya hanya berkeinginan ada perbaikan, tidak ada motif yang lain, tidak ada afiliasi baik politik ataupun yang lain. Saya hanya concern pada perbaikan umat saja supaya hisab kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan Anda, saya dan kita semua. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن